بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. قال الله تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Amma ba'd. Kertasnya kalau bisa taruh di sana aja, biar orang yang baru datang langsung pada ke sana. Dan kalau di situ numpuk semua sampai luar nanti numpuk. Dan pintunya tolong ditutup aja ya. Tapi insya Allah kita lanjutkan kajian kita Tafsir Al-Aisar 149 Surat Al-Baqarah ayat 268 sampai 271 ya. Jadi ini sebentar lagi kita akan khatam Surat Al-Baqarah. Berapa lama? Kira-kira mungkin 3 atau 4 bulan lagi insyaallah ya. 286 terakhir, dan kajian Tafsir Al-Aisar ini sejak 2014 awal. Jadi kemungkinan kita mengkhatamkan Al-Baqarah 4 tahun lah ya, kira-kira ya. Tapi bentar lagi insya Allah akan khatam, dan itu semua karena taufik dari Allah Azza wa Jalla, sehingga sampai pertemuan ini kita masih terus konsisten di setiap Sabtu untuk mengadakan kajian di Rawa Bambu, baik Tafsir Al-Aisar atau Fawaidul Fawaid atau Syarh Sunnah ya. Takut miskin, ini adalah kajian berkaitan dengan tauhid dan juga tazkiyatun nufus. Karena takut miskin itu merupakan kotoran hati yang dibayang-bayangkan oleh syaitan dan bala tentaranya. Sementara Allah Ta'ala telah menjanjikan, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, segala hal yang baik dari pengampunan dan juga keutamaan. Akan kita pelajari sekitar 4 ayat dari surat Al-Baqarah 268 sampai 271. Baik, saya minta Syekh Jordan Kafi untuk membacakan untuk kita piece per piece ya. Fadhil fadhil. Dan setan memerintahkan mereka berbuat kejahatan dengan menafkahkan harta mereka untuk kejahatan dan kerusakan, agar mereka pikir menafkahkannya untuk kebaikan dan kepentingan. Baik. Ini ayat sangat penting, sangat-sangat penting. Bergulir di setiap hari. Ya, begitulah kelakuan dari syaitan. Lafal as-syaitanu. Di sini al untuk as-syaitan, al istighraqiyah. Hal istighraqiyah yang menunjukkan seluruh model setan. Yang namanya setan ya begini kerjaannya. Ya. Baik dari segi dari kalangan manusia maupun dari kalangan jin. Tapi lebih dominan di sini kalangan jin. Asyaitanu ya'idukum wa'ada ya'idu, biasanya adalah janji baik biasanya. Tapi ini seolah-olah baik janjinya, padahal yang dijanjikan adalah kefakiran. Yang dijanjikan adalah kefakiran. Wa ya'murukum bil fahsya, dan menyuruh kamu berbuat kejahatan. Di sini maksudnya ikhwah, ketika seseorang ingin berbuat ihsan atau kebaikan, ingin sedekah, itu syaitan kemudian berusaha menghalangi dia, ya, ditakut-takuti. Ingin berbuat kebaikan, syaitan kemudian membayangkan dia, kamu riya lo, kamu pasti nanti gak ikhlas lo, dan seterusnya. Ini masuk ke dalam ayat ini. Jadi bisikan-bisikan dari syaitan seperti itu. Dikatakan oleh Al-Qurtubi, wa anna syaitana lahu madkhalun fi tathbiti lil insani 'anil infaqi fi sabilillah. Syaitan itu punya jasa untuk meneguhkan atau mengkokohkan langkah manusia dari infak. Jadi enggak jadi infak dia. Tadinya mau infak, mau sedekah, enggak jadi. Karena bisikan syaitan. Wa huwa ma'a dzalika, selagi itu syaitan menghalangi dia dari infak, selagi itu syaitan memerintahkan dia untuk melakukan fahsya, kekejian. Wa hiya al-ma'asi, kemaksiatan, wal-infaqu fiha, yaitu menafkahkan sesuatu di jalan kemaksiatan. Ya. Itu untuk manusia, semua manusia berlaku hal seperti ini. Kita mau berbuat baik, enggak jadi berbuat baik. Ya, enggak jadi berbuat baik. Kenapa? Karena ada bayangan-bayangan di pikiran kita, kalau saya berbuat begini nanti bakal apa ya gitu kan? Gak jadi. Kemudian malah apa? Instead of that, ya, sebagai gantinya malah berbuat buruk, ya. Nah, itu semua syaitan yang membisikkan, dan telah menang itu syaitan. Nah, kemudian dalam sebuah hadis riwayat At-Tirmidzi dari Abdullah bin Mas'ud, beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Inna lis-syaitani lammatan bibni Adama walil malaki lammatan." Sesungguhnya syaitan itu punya bisikan-bisikan terhadap Bani Adam, dan walil malaki lammatan, dan malaikat juga punya bisikan-bisikan. Ya. Fa amma lammatu syaitan, adapun bisikan syaitan, fa i'adun bisyarri wa takdzibun bil haqq. Maka bisikan syaitan itu adalah mengancam, menjanji-janjikan, menakut-nakuti, bisyar dengan keburukan-keburukan, wa takdzibun bil haqq, dan mendustakan kebenaran. Membuat orang misalnya enggak pede dari kebaikan. Mau ngaji, kayaknya berat itu materinya. Mau ngaji, enggak seru ustadznya. Mau ngaji, kajian kitab males . Nah, dibuat akhirnya berat banget mau naik motor, enggak jadi akhirnya. Terus di siapa itu waktunya? Di rumah ngapain? Nonton yang lain. Film jadinya. Nah, itu kan happening atau tidak happening, terjadi atau tidak terjadi pada sebagian dari ada orang ngaji, ya, itu syaitan seperti itu, membisikkan kalau kamu kayak gitu nanti hati-hati dan seterusnya. Ada pengajian misalnya, ada pengajian dekat sama rumah, kayak enak kamu ustadznya, saya udah lama nggak ikutan, nah kan malu saya, hadir nanti saya dibully lagi, nah kan itu syaitan gambar-gambarin tuh, padahal bisa jadi terjadi sih, cuman padahal insya Allah kalau dia ikhlas itu gak perlu mikirin seperti itu. Ya, gak sedikit dari kita teman-teman, itu sebenarnya banyak yang, saya gak enak mau ikut kajian Ustaz. Afwan Ustaz, Anda gak pernah hadir, Anda malu mau ikut kajian Antum. Loh kenapa? Ntar Antum nyindir-nyindir Anda lagi. Nah, gitu. Padahal emang kenapa sih kalau misalnya disindir? Gak masalah kan? Gak rugikan hidup insya Allah. Dan itu juga belum tentu terjadi. Dan tidak sedikit ikhwas kalian dan akhwat, teman-teman mengaji itu, yang ngobrol ke Ana, kalau ke kajian Antum itu berat banget loh rasanya, dari rumah tuh berat. Ya, ya tapi jangan salahin Ana, ini berat bukan karena Ana nyantet orang, bukan, tapi gak tahu kenapa. Berat. Berat banget rasanya itu gimana gitu. Tapi kemudian pas Ana udah masuk ke kajian, hilang itu perasaan. Hilang. Ada perasaan suudzon aja sama Antum, bilang gitu. Takutnya Antum nanti ngapa-ngapain Ana, ya Allah Ana kayaknya jahat banget perasaan. Iya, masuk, udah hilang semuanya, nggak ada apa-apa. Ada ketemuan tuh biasa aja, semua hilang itu perasaan. Itu asyaitanu ya'idukumul faqr, yang negatif-negatif tuh, padahal kebaikan negatif. Ya, sebaliknya malah memerintahkan kepada fahsya. Ada pikiran negatif, nggak jadi berbuat kebaikan. Malah apa? Pikirannya jadi suudzon doang. Fahish ini, Begitu. Yaitu lammatus syaitan namanya, bisikan syaitan. Wa amma lammatul malak, adapun bisikan malaikat, fa i'adun bil khairi, maka menjanjikan kebaikan, wa tasdiqun bil haq, dan membenarkan kebenaran. Faman wajada dzalika, barang siapa yang menemukan itu di benaknya, fal ya'lam annahu minallah, maka ketahuilah bahwasanya bisikan kebaikan itu dari Allah Azza wa Jalla. Hidayah. Ya, jadi kalau kita mau berbuat kebaikan, ya ada pengin ngasih orang gitu, ada tukang sol sepatu, ih ya masyaallah berjuang, saya enggak ada sepatu buat disol nih. Tapi kasih ah sesuatu ke dia, ya. Kasih apa misalnya? Kasih Al-Qur'an misalnya. Atau kasih baju koko misalnya supaya dia sholat misalnya. Itu kan pikiran seperti itu, itu ilham, hidayah dari Allah Azza wa Jalla melalui malaikat. Itu bisikan. Dan itu kebaikan. Sebagaimana kata tadi, i'adun bil khair, menjanjikan kebaikan, wa tasdiqun bil haq. Maka kalau sudah ada pikiran seperti itu dan antum mampu segera, lakukan segera, jangan nunggu-nunggu nanti. Ya, makanya wala taqullana li syai'in inni fa'ilu dzalika ghadan, ya kan? Jangan pokoknya jangan ditunda-tunda lah kalau misalnya kebaikan itu, cepat-cepat kalau memang mampu cepat. Ya. Begitu juga ketika teman-teman mau ke kajian misalnya dan udah berazam nih dari semalam saya pengen ke kajian ini, bismillah. Ya. Cepat-cepat ketika udah mau waktunya, maksudnya kajian jam 9, jam 8 siap-siap. Ya, jangan ditunda-tunda. Kalau ditunda itu syaitan tuh mulai. Wah, menang lama-lama. Lama-lama enggak jadi. Udah rapi-rapi enggak jadi. Bisa kayak gitu, bisa. Ya. Bukan hanya masalah kajian, masalah lain juga. Kadang sholat berjamaah atau hal-hal lain banyak sekali, ya. Wa man wajadal ukhra, dan barang siapa mendapatkan selainnya itu bisikan syaitan, bisikan keburukan, falyata'awadz billahi minasy syaitan, maka hendaklah dia bertawadz kepada Allah dari syaitan. Ya, sebagaimana sering Anda ceritakan ikhwah, kajian Roba Bambu ini sejak lama itu paling sering Anda itu kalau naik motor dibuat ngantuk sekali ngantuk banget. Sampai Anda pernah berpikir ketika sudah sangat pekat ngantuknya, ya Allah saya serahkan, ya Allah ini kalau saya ternyata kecelakaan dengan ngantuk ini, jalan mudah-mudahan fisabilillah. Saking apa, saking udah Anda baca Quran dan apa, gak bisa tetap dibuat ngantuk. Itu terutama di daerah Pasar Rebo itu, selalu ingat daerah itu kok. Apa karena emang namanya pasar ya, tempatnya setan ya, namanya juga pasar ya, Pasar Rebo ya. Gak tahu kenapa di situ tuh gak enak banget, itu ngantuk sekali. Tapi udah sampai di masjid, di sini hilang semua perasaan itu. Nah gitulah setan, gak bisa membuang mindset kita yang benar, bikin ngantuk, bikin kaki berat, bikin ini, bikin itu. Ya. Dan orang-orang gak mau sholat berjamaah, itu emang setan juga yang gondolin mereka. Ya begitu. Taib. Itu apa, setan menjanjikan kepada kalian, nakut-nakuti kalian dengan kemiskinan. Sehingga banyak orang sekarang kesurupan setan dengan pemikiran takut miskin. Takut miskin. Di antara takut miskin, ya nanti kalau saya nikah itu istri saya kasih makan apa? Ya kasih makan nasi, ya kan? Sama lauknya kan selesai. Nanti kalau misalnya saya nikah, istri saya pakai pakaian apa? Ya pakai gaun, pakai jilbab, selesai kan? Selesai. Itu pertanyaan-pertanyaan kayak gitu. Seolah-olah gak percaya kepada takdir Allah Azza wa Jalla, gak percaya kepada rezeki Allah Azza wa Jalla. Ya. Atau nanti misalnya kalau saya gede saya jadi apa ya, saya bingung. Atau kerja di suatu perusahaan, ini kayaknya gajinya kecil nih saya nih, sementara kebutuhan banyak. Aduh saya nanti gimana, oh gimana, bingung dia, bingung sendiri. Padahal yang digambaran dia belum tentu terjadi. Takut miskin. Orang sekarang, sebagaimana juga yang sering Anda katakan, orang sekarang banyak yang lebih takut masuk tikus ke rumahnya dibandingkan masuknya agama kufur ke rumahnya. Iya. Kok gitu ya? Lebih takut miskin, lebih takut kelihatan miskin dibandingkan kelihatan fasik. Sekarang orang kalau belaga gila, ya wajar bagi banyak orang. Orang buka aurat, normal. Padahal itu adalah kefakiran agama itu. Tapi kalau kelihatan miskin, itu gak enak banget. Yang biasa pakai moge, sekali punya mocil, malu. Iya, malu dia. Biasa pakai moge. Ya. sekarang pakai mojil. Ya. Biasa pakai yang sisinya besar, sekarang pakai Mio. Ya. Turun langsung ke isinya. Ya, masuk kuliah. Enggak merangsur apa-apa lah. Ya. Enggak misalnya. Ya kan? Kenapa malu? Tapi ketika dia gagal bangun subuh, enggak malu. Iya, kok bisa gitu? Ya. Kenapa? Karena orang banyak lebih takut miskin harta dibandingkan miskin amalan. Jadi Allah memperingatkan hamba-hambanya dari setan dan bisikannya dengan memberitahukan bahwa setan itu menakut-nakuti mereka dengan kefakiran dan kemiskinan. Dulu orang-orang jahiliyah takut fakir karena apa? Takut miskin dengan beranak perempuan. Wah, anak perempuan nih bawa sial, gak berguna apa-apa. Takut miskin dan gengsi, ya. Akhirnya dikubur hidup-hidup. Anak perempuan itu miskin, takut miskin. Kalau orang sekarang dibilang, kamu punya banyak anak gak apa-apa ya? Oh, jangan deh. Nanti ngasih makan apa? Ya Allah. Seolah-olah dialah yang memberikan rezeki. Gak percaya pada Rabbul Alamin. Ya. Sehingga orang-orang yang takut miskin ini gak mau berzakat, gak mau bersedekah. Pelit. Orang pelit itu miskin loh. Sebelum dia takut akan kemiskinan, dia sudah miskin duluan itu. Miskin hati. Maka kata Rasulullah SAW, fa'innal ghina ghina nafs. Sesungguhnya kekayaan adalah kekayaan jiwa. Dan kekayaan jiwa itu adalah kelapangan dada, kelapangan hati ketika dia memberi. Kadang-kadang kalau kita memberi seorang, itu kan kadang-kadang dalam hati ada agak ngedumel. Itu belum kaya tuh hatinya tuh. Tapi kalau antum memberi, enggak ada perasaan pengen dikasih balik atau apa, enggak ada perasaan itu baru kaya hati itu insyaallah. Iya. Yang wajib pun bisa begitu. Antum bisa menafkahi istri antum dan anak. Ya, penghasilan segini baru dapat gaji, istri minta uang belanja. Wah, itu. Agak berat. Berat memang bagi suami, ringan bagi istri, ya. Ya kan? Minta uang belanja. Kasih. Berat gak? Ya berat lumayan, tetapi mau gimana, ini kewajiban. Terbiasa kayak gitu sampai lapang dadanya, kaya hatinya. Ya maka kebenar kata paman anak, seseorang kalau udah menikah, dia sifat pelitnya itu mulai terkikis, makin hancur. Kenapa kalau udah nikah, dia harus membagi hartanya ke istrinya, ntar anaknya ngerongrong, ya, ntar cucunya, belum lagi nafkahin orang tua kalau butuh, ya, belum lagi sama pengamen, di warung kopi, belum pengamen ini, ondel-ondel, banyak tuh. Banyak request duit, ya. Begitu. Jadi orang kalau sudah menikah, insya Allah, dia makin terkikis, ya, kepelitannya. Sampai dia menjadi orang yang dermawan. Tapi yang muskilah, udah menikah tetap pelit, tetap egois. Nah, ini muskilah. Ini muskilah. Udah menikah, duit tetap ditampung, istri gak boleh menikmati sama sekali. Kecuali seadanya saja. Ya, na'udzubillah seperti ini. Pelit. Ya, laki-laki atau perempuan kok pelit, itu jelek sekali. Tapi sebenarnya kalau perempuan pelit, itu lebih buruk sebenarnya, ikhwah. Perempuan pelit, lebih buruk. Pelit di sini bukan irit, ya, beda ya. Kok irit, maksudnya perhitungan soal harga itu girly banget itu. Ya, tapi kalau pelit, pelit ini enggak pernah kepikiran sedekah. Padahal Rasulullah SAW menyuruh perempuan lebih banyak sedekah. Ini lebih berbahaya daripada laki-laki yang pelit. Tapi tetap dosanya ya lebih laki-laki yang pelit. Kenapa? Laki-laki yang pelit karena menahan perempuan dari harta. Fasad mafsadatnya juga ada besar. Kewajibannya besar. Adapun perempuan kalau pelit, itu kan sedekah sunnah, enggak wajib. Ya, baik. Kalau perempuan pelit tuh anak-anaknya itu makan sehari sama gitu aja. Besoknya sama terus. Padahal punya lebih. Tapi giliran beli perhiasan, masya Allah. Buat dirinya banyak. Tapi buat anak-anaknya sedikit. Ya. Dan kadang-kadang syaitan itu juga membisikkan kepada perempuan al-faqr. Ada seorang ikhwah yang dulu pernah mau ngaji di sini beliau. Ya. Itu istrinya beliau, antum enggak ada, ngandung enggak kenal. Jadi ini enggak muayyan sehingga antum enggak bukan ghibah namanya. Dan orang enggak di sini, orang yang di sini anak enggak bakal ngomong. Fulan di sini, ini udah lama ya, udah ya enggak tahu lama, enggak perlu tahu juga antum. Itu alhamdulillah udah datang sini, alhamdulillah anak pengen ngaji lagi insyaallah pekan depan datang. Mulai pekan depan lagi futur enggak datang lagi. Kenapa? Karena istrinya itu ausensi, ya, anti dengan da'i-da'i atau ikhwah-ikhwah salafiyin yang mengkampanyekan anti riba semaksimal mungkin. Kayak gimana? Itu istrinya betul-betul marah dengan temannya, suaminya, yang mana ya, suaminya ini kalau tidak salah dapat tawaran job di suatu lembaga keuangan ribawi lah, ya, LKR, lembaga keuangan riba. Nah, tapi suaminya ini gamang. Nah ini anak kadang-kadang bingung sama laki-laki seperti ini. Dan beliau masya Allah berusaha belajar tapi agak susis. Nah itu dia masalahnya. Agak sieun sama istri, sieun sama bini. Bukan kasieun, tapi sieun. Sieun ini khauf. Lama-lama syirik itu lama-lama. Ya, takut sama istri. Istrinya marah-marah. Kamu gimana sih, ya? Enggak apa-apa itu, apa kerja di sana. Yang penting kan stabil keuangan kita, gitu. Terus suaminya juga dibisikin oleh teman-teman ngajinya. Enggak boleh kerja di situ, haram, riba dan seterusnya. Akhirnya istrinya sampai marah. Dimarahin itu temannya suaminya. Saya bilang, pokoknya sama suaminya, kamu jangan berteman sama fulan, jangan ikuti kajiannya fulan, ustadz fulan, gitu. Dan ternyata diturutin sama suaminya. Ini suami diatur sama istri. Kenapa istrinya seperti itu tingkahnya? Karena takut miskin. As-syaiton ya'idukumul faqr. Lama-lama jadi setan itu istrinya. Iya. Maksud saya setan di sini bukan nanti bertanduk kemudian punya belalai atau punya ekor. Enggak, maksudnya makin menjauhkan dari ketaatan. Dan futur sampai sekarang suami enggak ngaji lagi. Padahal tadi semangat. Ya. Itu tolong ada akhwat yang mungkin mau datang tapi belum dapat petunjuk dari Allah mengenai jalan maksudnya jalan masuk maksud saya. Kan hidayah juga itu. Kalau salah kan dolalan mubina, ya. Masa mau masuk kemari? Itu hampir masuk itu tadi. Ya. Dan setan memerintahkan mereka berbuat kejahatan dengan menafkahkan harta mereka untuk kejahatan dan kerusakan. Allahu akbar. Anak kemarin dapat video ojek online pada ngamuk itu. Ya, katanya konon ada tabrak lari dan semisalnya. Siapakah yang memerintahkan emosi seperti ini? Syaitan dibangkitkan itu emosi. Makanya hati-hati dengan sikap hizbiyah. Fanatisme kelompok. Itu tidak memandang baik atau buruk. Selama kelompoknya itu bersepakat seperti itu, harus ikutan dan pantik emosi. Hizbiyah seperti ini. Ya. Biarpun ada nyawa orang meregang, biarin, yang penting terlunaskan emosi hizbiyahnya. Ya. Begitu ya, khas sekalian. Dan setan akan merintahkan berbuat kejahatan, crime, dengan bisa dengan menafkahkan harta mereka untuk kejahatan dan kerusakan, agar mereka kikir menafkahkannya untuk kebaikan dan kepentingan umum. Ya. Padahal Allah Ta'ala telah menjanjikan untuk hal-hal yang bersifat jariah amalannya atau pahalanya, itu kan terus jariah, terus berlari, mengalir pahala amalan tersebut. Maka ana nasihati diri ana dan juga ikhwah sekalian, akhwat, ummahat, apapun yang antum bisa berikan, berikanlah. Baik uang kalau memang ada, ya, dan berlebih, kalau enggak ada ya enggak usah. Atau jasa atau ilmu. Berusahalah berkontribusi untuk kaum muslimin. Dan jangan simpan apa yang Allah anugerahi tersebut hanya untuk pribadi semata, atau mungkin untuk keluarga semata yang sudah terlalu cukup untuk itu. Masih ada orang-orang yang kalau kita korek-korek dan telaah kehidupannya, itu mereka telah lama menyimpan kemiskinan yang gak pernah terceritakan, baru tereksplor ketika kita menelusuri kehidupan mereka. Yang seperti ini lebih layak dibantu. Dan mereka bisa aja tidak minta-minta. Ya. Betapa banyak orang-orang jahil, ikhwah. Orang-orang jahil di Jakarta, dimanapun, yang butuh ilmu. Selagi antum ada di situ, maka berpijak, maka sebarkanlah ilmu, ikhwan sekalian. Walaupun ilmu tersebut sekadar amalan menyapa, amalan senyum, amalan apa, itu ilmu. Dan mereka akan terkena imbasnya insyaallah dengan berkahnya ilmu antum. Ya. Jadi jangan kikir soal duit kalau misalnya banyak, jangan kikir soal ilmu kalau misalnya banyak. Apalagi kalau misalnya ilmu, maka antum adalah khadimul ummah. Semakin antum berilmu, semakin antum berstatus sebagai khadimul ummah. Khadimul ummah itu apa? Pembantu umat. Atau kalau bahasa lebih kerennya, pegawai kerajaan Allah gitu. Ya. Yeah. Jadi antum menyebarkan ilmu, baik di lingkungan antum, di kantor antum, di keluarga dan seterusnya, sedikit ataupun banyak, semampunya. Ya. Dilanjutkan Syekh Jordan. Fadhal. Dan Allah menjanjikan untukmu ampunan daripadanya dan karunia, dan Allah Maha luas karunia-Nya bagi Maha mengetahui. Tafsir Al-Aisyah. Sedangkan Allah memerintahkan mereka akan melakukan harta dan menjanjikan mereka dengan ampunan dosa mereka, karena sedekah itu dapat menghapus dosa dan kesalahan, sekaligus sebagai anugerah darinya. Dialah sang pemberi rezeki yang luas dan baik, sebab Allah Ta'ala sangat luas anugerah-Nya bagi Maha mengetahui segala makhluk-Nya. Maka laksanakanlah, hai orang-orang beriman, seruan Allah itu dan berpalinglah dari seruan setan, karena musuh itu tidak dapat menjanjikan selain dengan kejahatan dan tidak memerintahkan selain kepada keburukan dan kebajikan. Wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla. Dan Allah ya'idukum, menjanjikan untuk kalian, wahai orang beriman, maghfirah, ampunan, minhu, darinya. Dan yang kedua, fadla, karunia. Dalam tafsir Al-Qurtubi dikatakan maghfirah ya rahmukallah itu adalah as-satru ala ibadihi fid dunya wal akhirah. Yang namanya maghfirah, ampunan, itu adalah as-satr, penutupan, ala ibadih, terhadap hamba-Nya, fid dunya wal akhirah, di dunia dan akhirat. Itu adalah ampunan. Jadi ampunan adalah penghijaban, penutupan dosa atau aib atas hamba-Nya di dunia dan akhirat. Ya. Kenapa perlu ada tulisan akhirat? Karena barangkali ada orang berdosa, Allah tutupi di dunia, tapi Allah tampakkan di akhirat di depan semua manusia. Itu berarti kalau ditampakkan seperti itu, berarti tidak Allah ampuni. Ya. Dia memang bermaksiat dan dia menutup-nutupinya. Orang gak ada yang tahu. Di dunia gak ada yang tahu. Orang menganggap dia soleh, na'udzubillah, tapi kemudian, dan Allah Maha tahu tentang kondisi dia. Dan kemudian pada hari akhir Allah tampakkan hakikat orang ini, yang semua orang terbelalak. Dan semoga orang tersebut bukanlah anak ataupun antum. Ya, semua menganggapnya soleh, semua memujinya, namun kemudian yang hadir di akhirat nanti orang yang tidak pernah disangka-sangka oleh semua orang. Ya, jadi maghfirah itu adalah penutupan aib atau kesalahan hamba, ya, terhadap hamba tersebut, baik penutupan tersebut di dunia ataupun di akhirat. Lebih baik seseorang terbongkar aibnya di dunia, tapi di akhirat Allah Ta'ala tutup aibnya. Itu jauh lebih baik. Man satra aiba akhihi satarahu Allahu yaumil qiyamah. Barang siapa yang menutup aib saudaranya, maka Allah Ta'ala akan menutup aibnya di hari kiamat. Artinya Allah akan mengampuni dia, karena dia telah menutupi aib orang lain. Dan yang namanya aib orang lain, terutama aib orang yang berada lebih di atas kita, lebih di atas daripada kita, itu lebih enak, lebih empuk untuk disantap. Antum menghibahi tukang sampah, itu bahlul antum. Rata-rata orang menghibahi apa? Orang yang lebih di atas, lebih atas dari. Ya. dan itu lebih enak, lebih lezat. Tapi ikhwan, nanti baik dunia ataupun akhirat akan dibongkar aib kita. Ada kalinya seseorang aibnya terbongkar di hadapan manusia atau di antara manusia, terbongkar aibnya disebabkan karena orang tersebut juga suka membongkar dan mengumbar aib orang lain. Aib di sini baik aib aurat ataupun aib maknawi. Ya, aib aurat yaitu aib aurat atau aib maknawi. Ya. Itu maghfirah, dan Allah menjanjikan kepada kalian ampunan. Itu yang pertama, ampunan dosa. Gara-gara apa? Karena Allah memerintahkan mereka agar menafkahkan harta. Kalau kita sedekah, banyak-banyak sedekah, sedekah itu bisa meredam kemarahan Allah Azza wa Jalla dan membuat Allah Ta'ala mengampuni pelakunya. Menjanjikan mereka dengan ampunan dosa mereka karena sedekah itu dapat menghapus dosa dan kesalahan. Maka perempuan banyak-banyak diperintahkan, banyak-banyak bersedekah. Perempuan bersedekah dengan harta siapa? Dengan hartanya atau dengan harta suami tapi melalui dirinya sebagai pemberi jasa. Boleh. Dapat pahala juga insyaallah, wasilah. Ya. Apalagi kalau misalnya banyak bicara, ya. Banyak omong, itu harus banyak-banyak juga keluar dari tangannya sedekah. Ya. Dan juga karunia, fadl, karunia. Kalau tadi maghfirah itu adalah as-satr, hijab yang Allah berikan antara dirinya dengan dosanya di dunia dan akhirat. Yang kedua, Allah akan memberikan fadl. Fadl itu kata Al-Qurtubi dia adalah ar-rizqu fid dunya wat-tawsi'ah. Ar-rizqu fid dunya wat-tawsi'ah. Rezeki di dunia dan keluasan, kelapangan rezeki. Rezeki yang lapang disebabkan apa? Sedekah. Rezeki yang lapang disebabkan sedekah. Itu di dunia. Wan-na'imu fil akhirah, dan kenikmatan di akhirat itu fadl. Ya. Itu adalah fadl, karunia ini maksud di sini. Kan kalau di dalam ayat fadl di sini umum, kita enggak tahu apa. Kemudian ditafsirkan oleh Al-Qurtubi itu dia rezeki dunia dan kenikmatan di akhirat. Jadi sedekah itu justru akan melapangkan rezeki. Selain melapangkan hati kita, melatih hati kita untuk menghindari bakhil, bukhl, rasa pelit. Begitu, maghfirah dan juga fadl. Berarti orang yang sering sedekah, orang yang tenang. Orang yang sering sedekah, orang yang merasa aman. Maksudnya orang yang aman hatinya insyaallah. Kenapa? Karena insyaallah manusia mereka tunduk padanya. Maksudnya manusia mereka menjadi budak baginya. Iya. Antum jika ingin memperbudak manusia, maksudnya memperbudak di sini kasar terlalu ya, tapi membuat hati manusia tertawan dengan antum, maka berilah sesuatu yang bermanfaat buat mereka. Dan berinya dengan ikhlas. Dan tujuannya bukan untuk supaya tertawan dia, enggak, tapi ya ini ibadah itu aja. Ya, maka dia akan tertawan insyaallah. Ya. Apalagi kalau lawan jenis, ya. Makin tertawan itu, ya. Begitu. Khalas, selesai kajiannya? Hah? Wallahu wasi'un alim, dan Allah Ta'ala maha luas, karunianya lagi maha mengetahui. Jadi Allah lah sang pemberi rizki yang luas dan baik. Sebab Allah Ta'ala sangat luas anugerahnya, lagi maha mengetahui segala makhluknya. Maka laksanakanlah hai orang-orang beriman seruan Allah itu, dan berpalinglah dari seruan syaitan, karena musuhmu itu tidak dapat menjanjikan selain dengan kejahatan dan tidak merintahkan selain kepada keburukan dan kebatilan. Seandainya sampai detik ini menunggu salah satu talib kita, satu ikhwah yang dulu pernah cerita, dan dia termasuk, beliau termasuk orang lama juga yang ngaji sama ana. Dulu ngaji di Robambu rutin. Beliau ya, mantan musisi atau misalnya, pokoknya gitulah. Nah itu soal rezeki itu pernah masa panceklik ya, nggak punya uang ya. Kemudian beliau cerita, beliau dulu teringat kajian Fawaidul Fawaid. Di sini ada kajian Fawaidul Fawaid pekan keempat. Naik motor ya, in the middle of nowhere. Apa artinya itu? Itu bahasa ana aja, maksudnya bahasa Inggris, cuman beliau enggak cerita gitu. Bahasa Inggrisnya enggak sebegitu hebatnya gitu, tapi bagi ana itu ketika itu kan orang kok melangak melongo enggak jelas naik motor itu kan in the middle of nowhere. Di tengah-tengah enggak tahu mau ngapain, enggak tahu mau ke mana gitu. Ketika antum tuh lagi kondisi enggak punya uang, bokek kalau bahasanya itu. Punya anak, punya istri, mau ngapain, kerjaan tambahan gak ada, bingung. Akhirnya berhenti di pinggir jalan, bukan berhenti di pinggir rel ya, wah ini, wah indikasinya kuat ini. Iya, berhenti pinggir jalan, duduk di trotoar beliau, terus duduk di situ. Beliau cerita nih, ana teringat kajian antum. Ya, ngomong gitu pas cerita ke ana, bukan pas di trotoar ya. Pas di trotoar ngomong sendiri berarti. Ingat kajian tentang tawakal kepada Allah. Di YouTube ada tuh rekamannya. Tawakal kepada Allah atau tawakal gitu pokoknya. Tawakal kepada Allah soal rizki. Nanti akan Allah berikan kalau kita tawakal kepada Allah dan seterusnya. Ingat dong. Lagi dulu kayak itu, gimana sih antum tahu Jakarta pinggiran trotoar dekat pohon angsana gitu kan? Ya kayak gitu-gitulah modelnya. Dan kemudian ada daun-daun berserakan kan gitu kan. Ya kayak gitulah modelnya. Coba antum coba besok-besok kayak gitu ya. Ya kayak orang gembel gitu kan, oke apa gitu kan. Duduk di situ. Kalau sekarang banyak orang-orang Gojek kayak gitu kelakuannya. Tapi dia beliau enggak, bukan tukang Gojek bukan. Duduk kayak gitu. Kemudian ingat kajian. Ya Allah, kemudian doa minta sama Allah. Ya Allah, saya udah enggak punya duit, minta rezeki dan sebagainya. Curhat langsung. Selesai doa, tiba-tiba tuh terilhamkan gitu aja. Ada daun-daun berserakan, dia apa namanya? Dikobok-kobok gitu. Keluar duit 50.000. Kaget dia. Masya Allah, alhamdulillah itu ya, orang kalau enggak punya duit 50.000 itu udah kelihatan kayak 50.000. Kalau kita punya duit banyak 50.000 kelihatan kayak gopean zaman dulu isinya monyet doang gitu kan. Ya, 50.000 kecil gitu kan buat beli permen gitu kan. Begitu. Seneng banget itu 50.000 doang. Padahal kalau beliau minta sekarang nak kasih lebih insyaallah. 50.000 saking enggak punya duit dan enggak minta sama siapa-siapa. Allah kasih melalui begitu caranya. Itu 50.000 enggak terlalu gede kalau zaman sekarang. Ini kejadian mungkin 2 tahun lalu. Nah, udah kayak gitu kan. Alhamdulillah. Setelah itu Allah bukakan pintu kebaikan buat dia, pintu rezeki. Setelah dia doa tuh tadi, doa di pinggir jalan nih, ikhwan. Ya, di trotoar dekat pohon angsana. Tapi antum habis ini jangan dikeramatkan itu pohon. Ya. Antum kemudian datang ke pohon angsana, ini dapat kajian, dapat wangsit, jangan-jangan sini insyaallah rezekinya nambah nih dekat pohon angsana nih. Jangan, ya. Itu habis itu orderan-orderan ada orang bayar hutang ke dia, masya Allah langsung bejibun datang duitnya, masya Allah, karena satu keran doa saja, karena itu hati itu udah betul-betul hanya kepada Allah azza wajalla, maka Allah maha mendengar dan maha mengetahui, maka Allah bukakan buat dia pintu-pintu rezeki, masya Allah, masya Allah. Habis itu cerita kepada ana sampai mungkin nangis-nangis, kata dia ana ingat nangis-nangis, ana ajak ke pengajian. Sampai sekarang gak datang-datang. Iya. Apa alasannya? Akhwan, ana malu, antum udah lama gak ikutan. Wah, ini klasik ini. Dari dulu sampai sekarang banyak yang seperti ini. Bilang, gak apa-apa sekarang lebih enak kajiannya. Gak ada i'rab, gak ada apa. Insya Allah antum tinggal dengar. Gak bakal ana hukum, gak bakal ana apa-apain. Insya Allah. Pernah datang sekali. Seneng, alhamdulillah. Ana juga seneng banget namanya. Ya, rindu, kangen. Ya. Seneng banget ana. Ah, insya Allah antum besok datang lagi ya, ke depan insya Allah datang. Lama gak ada yang datang sampai sekarang. Anak tunggu-tunggu sampai sekarang. Kalau anak datang, anak sambut benar-benar. Bahkan kalau dia minta peluk, insya Allah anak peluk. Tapi mudah-mudahan gak minta ya. Nah gitu. Masya Allah. Ya. Anu kulihat ikhwan, kalau misalnya antum ingin datang ke pengajian dan menurut antum itu baik pengajian, enggak ada negatifnya. Kalau ada pun kekurangan-kekurangan manusiawi, jangan sampai setan kemudian menyambar niat antum, hilang itu niat. Tiba-tiba, ah malas ah. Ada aja alasan-alasan logis yang disuguhkan oleh setan. Eh, jajaan itu antum terima, antum beli, ambil. Ya. Yang ada dari tadinya hidayah Allah diganti dengan apa? Petunjuk setan. Ya. Jangan kayak gitu. Ane ingat Pak Abdul Halim, ya, waktu agak sebelum, maksudnya berapa 10 tahun lalu atau lebih, itu beliau sampai jalan kaki sama teman-temannya ke pengajian mana jauh berkilo-kilo itu, jalan kaki. Dan itu sebabnya apa? Pengen untuk ilmu. Ya. Kalau sekarang beliau memang sudah tidak semudah dulu lagi, tapi kalau kita lihat orang-orang zaman dahulu nuntut ilmunya lebih militan daripada kita. Kita cuman bensin, motor, dah selesai, jadi alhamdulillah. Ya. Dan alhamdulillah, antum alhamdulillah Allah Ta'ala berikan ilham dan hidayah dan kekuatan untuk sini, alhamdulillah. Alhamdulillah. Saya sangat bersyukur dan berterima kasih kepada Allah dan juga kepada teman-teman sekalian. Tapi lanjutkan 269, tafadhol. Yukil hikmat amaih wa min yukil hikmat amaih wa min Allah menganugerahkan al-hikmah, kefahaman yang dalam tentang Al-Quran dan Sunnah kepada siapa yang dianugerahi. Dan barang siapa yang dianugerahi al-hikmah itu, ia benar-benar telah dianugerahi karunia yang banyak. Tapi apa isat? Allah Ta'ala memberikan hikmah kepada orang yang dianugerahi dari orang-orang yang mau berusaha mencarinya, karena senang mendapatkannya, sambil memohon kepada Allah untuk mengajarinya. Pada akhir ayat, Allah memberitahukan bahwa orang yang berhikmah itu berarti telah mendapatkan kebaikan yang banyak. Maka hendaklah orang yang punya akal sehat itu mencari hikmah sebelum mencari kebaikan dunia. Ini adalah peringatan sebagaimana firman Allah, wa ma yastahi illa ulul albab. Dan hanya orang-orang yang berakal yang dapat mengambil pelajaran dari firman Allah. Yu'til hikmata may yasha. Allah Ta'ala memberikan, menganugerahkan hikmah. Nah, al-hikmah di sini tafsirannya beragam. Dan tafsiran salaf tentangnya beragam. Akan ada bacakan satu persatu apa yang dimaksud dengan hikmah. Kalau di terjemahan tafsiran ini, kefahaman yang dalam tentang Al-Quran dan Sunnah, dan itu sahih. Al-Fahm Al-Daqiq, Al-Fahm Al-Amiq tentang Al-Quran dan Sunnah. Jadi ini sebagian ulama mengatakan, di antara ulama salaf mengatakan As-Suddi mengatakan makna al-hikmah an-nubuwah. Nubuwah itu kenabian. Yu'til hikmata man yasha, artinya bagi beliau Allah Ta'ala menganugerahkan kenabian kepada orang yang Allah kehendaki saja. Betul enggak makna ini? Bisa betul. Ini tafsiran yang betul. Kenabian adalah suatu kebijaksanaan dan yang agung, yang menunjukkan kalau misalnya al-hikmah di sini dimaknai nubuwah, bahwasanya kenabian itu bukan sesuatu yang muktasab. Bukan sesuatu yang muktasab, yaitu sesuatu yang bisa diraih oleh seseorang dengan usahanya. Enggak. Tidak ada kenabian yang bisa didapatkan dengan usaha. Enggak ada. Kenabian itu murni pilihan dari Allah. Tapi kalau kewalian, kesalehan, ya, betul, bisa. Itu sesuatu yang muktasab dan memang itu juga bergantung pada masyiah Allah, kehendak Allah. Antum mau jadi soleh bisa enggak? Bisa insyaallah. Anak-anak ini nih masih kecil, nanti mau jadi soleh bisa enggak mereka? Bisa insyaallah. Tapi mau jadi nabi bisa enggak? Enggak bisa. Antum berupaya segigih mungkin enggak bakal bisa jadi nabi. Apalagi udah tergeser, enggak ada lagi nabi selain setelah Nabi Muhammad alaihi. Sesoleh apapun antum kemudian menggelari diri menjadi nabi, ya, itu masya Allah stand up comedy itu namanya. Gak ada, gak bisa. Kenapa? Karena kenabian itu anugerah dari Allah murni, bukan usaha, tapi pilihan Allah Azza wa Jalla. Itu kalau al-hikmah dimaknai apa? An-nubuwah. Gimana kalau misalnya al-hikmah dimaknai lain? Ibnu Abbas memaknai al-hikmah di sini al-ma'rifatu bil Quran. Mengenal Al-Quran. Mengetahui Al-Quran. Nah, ini kefahaman ya yang dalam tentang Al-Quran, itu hikmah. Allah Ta'ala menganugerahkan kefahaman yang dalam tentang Al-Quran kepada siapa yang Allah kehendaki. Apakah semua muslim paham Al-Quran? Tidak. Apakah semua hafiz paham Al-Quran? Oh, banyak yang tidak. Apakah semua yang belajar tafsir paham itu tafsir? Enggak juga. Ya, jadi memahami Al-Quran itu sesuatu yang luar biasa. Ya. Kalau kata Mujahid, tadi kata Ibn Abbas tentang paham tentang Al-Quran, kalau kata Mujahid, al-hikmah adalah al-isabatu fil qawli wal fi'il. Benarnya perkataan dan perbuatan, itu hikmah. Perbuatan dan perkataan, perbuatannya pas, bagus gitu. Perkataannya juga pas, bagus. Kalau antum melihat ada orang tuh bijak banget gitu. Berkata apa itu, antum cari kesalahannya, gak ada kesalahan. Benar perkataan dia. Kemudian antum lihat amaliyah dia, ibadah dia, bagus semua sesuai sunnah. Hikmah, ini hikmah. Ini orang yang berada di siratul mustaqim. Lisannya benar ngomong, kelakuannya dan ibadahnya juga benar. Nah, ini orang hakim. Itu menurut siapa? Menurut Mujahid. Tadi kalau menurut As-Subdi, hikmah itu apa? An-Nubuwah, kenabian. Menurut Ibnu Abbas, hikmah adalah faham Al-Quran. Dan Ibnu Abbas adalah sayyidnya ahli tafsir. Beliau paling paham Al-Quran dari kalangan sahabat. Dan hikmah menurut Al-Mujahid, menurut Mujahid, yaitu ya, al-isabah fil qawli wal fi'l, tepat dalam berkata, bertutur, tepat dalam berlaku. Ya. Begitu juga kata ulama lainnya seperti kata Ibn Al-Qasim, al-hikmatu, hikmah itu adalah at-tafakkuru fi amrillahi wal-ittiba'ulah, bertafakkur tentang perintah Allah, tentang syariat Allah, tentang ilmu, dan mengikuti kebenaran. Ya, mengikuti ilmu tersebut. Ya, sembarang, enggak sembarangan ini orang. Orang tafakur itu banyak loh. Ya. Ada orang apa namanya? Adventure di alam itu apa namanya? Hah? Iya, hiking itu bahasa Inggrisnya. Kalau bahasa pesanannya tadabur alam, tafakur alam. Yang biasa mapala apa namanya? Mahasiswa pecinta alam. Ya kan? Mapala itu biasanya ada di setiap kampus ada rata-rata. Iya. Kalau dulu di pesantren ana ada juga seperti itu. Namanya aulita. Aulita itu kepanjangan dari aulad like to tadabur alam. Iya. Kan kan? Ha. Gabungan antara bahasa Arab dan bahasa Inggris yang dikacaukan. Ya. Aulad like to tadabur alam. Ya. Kacau itu bahasa, cuman jadi itu. Organisasi. Tapi orsan, bukan ormas, organisasi santri ya. Itu kerjanya apa? Banyak naik gunung tuh. Iya. Dulu kita pun anak pribadi pernah naik gunung, alhamdulillah. Gunung Lawu ya. Itu waktu 3 SMP. Sama teman-teman 3 SMP berenam. Nekat aja naik gunung. Jadi alhamdulillah, tafakur, tafakur. Tapi coba ngelihat di gunung. Ada bawa perempuan, laki-laki ya, berbarengan. Sebagian punya tenda sendiri. Ya, berduaan. Sebab salah. Kalau berduaan sama-sama laki-laki, enggak enak dipandang orang. Berduaan sama-sama perempuan juga enggak enak, ya, takut. Berduaan laki-laki sama perempuan, lebih enak lagi nanti jadinya apa? Enggak berduaan sendirian, enggak enak juga. Serba enggak enak kan? Nah, kenapa? Karena mereka masih menyimpan sekam kemaksiatan untuk di sana. Makanya kadang ditemukan di gunung perempuan sama laki-laki berzina di sana. Karena dingin, berzina di sana. Iya. Kadang-kadang dipergokin, ngapain kau berdua sini? Jadi capek-capek naik gunung untuk berzina. Ya, ada yang seperti itu. Ya. Nah, kok pada diam? Seperti sesuatu yang luar biasa, itu banyak yang seperti itu. Iya. Kadang-kadang maaf ditemukan kondom di dekat-dekat di daerah-daerah tertentu. Ya. Seperti itu ikhwas sekalian, kerusakannya. Jadi alam-alam yang tadabur alam kayak gitu, enggak. Pencinta alam, enggak. Anak kadang-kadang enggak percaya dengan mahasiswa-mahasiswa yang katanya pencinta alam, tapi kalau ngerokok buang rokok sembarangan. Iya enggak? Ada jemuran jatuh enggak dipungut. Pencinta alam cuma label doang rata-rata. Kalau memang betul pencinta alam, maka cintailah pemilik alam. Pencipta alam lebih dia cintai dibandingkan alam tersebut. Iya. Jadi harus dikoreksi dari yang namanya cinta alam supaya bernilai ibadah. Maka cintailah alam ini dengan didasari kecintaan kepada pencipta alam. Antum kalau misalnya ngelihat sampah ya, berserakan, antum iniin enggak? Rapiin enggak? Kalau di jalan, pinggir jalan ada sampah berserakan, dekatnya tong sampah jatuh, antum iniin enggak? Masukin enggak? Enggak kan? Kenapa? Karena udah sering ngelihat. Iya. Saking apanya? Saking orang-orang emang enggak cinta lingkungan, ya kan? Iya. Begitu. Tapi kalau misalnya seseorang mencintai alam ini di atas dasar ketakwaan, kira-kira apa perlu dilihat CCTV dulu? Enggak. Enggak perlu seperti itu. Sampai mencintai alam saja itu butuh untuk hub, cinta kepada Allah Azza wa Jalla. Supaya cinta alamnya bukan cinta alam karena pengen dilihat manusia. Ya. Dan ini harus ditumbuhkan di hati mahasiswa, apalagi mahasiswa yang mengenal agama Allah Azza wa Jalla. Ya, makanya anak kadang-kadang sangat menyayangkan kalau orang mencintai alam tapi dia merusak alam. Kadang kita lihat di gunung ada coret-coretan. Ya kan? Ada palang apa dicoret-coret tuh. Ayu love city, Budi love city misalnya. Ya kan? Dicoret-coret. Batu-batu dicoret. Ya kalau antum pernah lihat di gunung-gunung tuh seperti itu. Ya. Edelweiss diambil-ambilin dan seterusnya. Ya la kulli hal. Itu al-hikmah al-sobah fil al-hikmah tadi apa tadi? Bukan al-sobah. At-tafakkur fi amrillah. Seseorang tafakkur terhadap syariat atau kauniyah yang Allah ciptakan dan mengikuti kebenaran terhadapnya. Itu hikmah. Ya. Baik. Ar-Rabi' bin Anas mengatakan al-hikmah al-khasyah. Al-hikmah al-khasyah. Al-hikmah adalah rasa takut kepada Allah. Maknanya berarti Allah menganugerahkan rasa takut yang ada di pada seseorang yang Allah kehendaki dia ada rasa takut padanya. Baik. Rasa takut kepada Allah itu pilihan atau murni hanya Allah Ta'ala yang berikan tanpa seseorang itu bisa dapat. Pahamlah maksud pertanyaan Anda. Kerasulan, kenabian itu apakah itu bisa dihasilkan dengan usaha? Ya. Rasa takut kepada Allah bisa enggak dihasilkan dengan usaha antum? Bisa. Karena rasa takut itu iman dan iman bisa bertambah bisa berkurang dengan ketaatan, bertambah dengan kemaksiatan yang berkurang. Maka bagaimana supaya semakin takut pada Allah? Carilah ilmu. Berarti sumber hikmah ilmu. Sampai seseorang merasa takut kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi al-hikmah al-khasyah. Dan Allah menganugerahi al-khasyah pada diri seseorang kepada siapapun yang Allah kehendaki, terserah Allah. Ya. Wa may yu'tal hikmat, di sini udah tadi ya. Jadi begitulah perkataan-perkataan dari salaf kita mengenai al-hikmah. Wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Dan barang siapa yang dianugerahi al-hikmah, faqad utiya khairan katsira, maka dia telah benar-benar dianugerahi karunia yang banyak. Seseorang kalau dianugerahi ilmu yang bermanfaat, itu berarti banyak sekali anugerah buat dia. Ya, orang yang berilmu tinggi dihormati oleh semua orang, walaupun dimusuhi dihormati karena keilmuannya dihormati. Ya, bahkan orang yang tampaknya kayak orang berilmu padahal enggak dihormati. Orang yang mengamalkan ilmunya padahal sedikit ilmunya tapi mengamalkan dihormati. Anda barusan khutbah nikah ada penghulu. Penghulunya, maaf-maaf bahasa Arabnya, wallahu alam bisawab. Ya, ya begitulah. Kalau menurut kau bagi anda yang belajar bahasa Arab, maksudnya baca khutbah hajah itu ya bahasa kasar belepotan. Wah ini kan, masya Allah. Tapi kenapa orang-orang menghormati beliau? Karena tampaknya berilmu. Maksudnya tampaknya masya Allah, dia bisa baca bahasa Arab, padahal banyak salah. Ya, di hadapan orang-orang awam seperti itu. Ada orang ngaji, alunannya bagus banget, tapi makhrajnya itu kalau yang tahu tajwid itu ngelus dada gitu. Astagfirullah ini orang. Makin banyak orang kagum, makin ngelus dada kita. Ya Allah, sakit hati pak kalau misalnya antum ngeliat yang kayak gitu. Nadanya meliuk-liuk bagus gitu kan, tapi tajwidnya na'udzubillah. Orang-orang pada kagum, dipanggil-panggil, diseru-seru namanya. Wah, udah kayak supporter bola gitu. Wah, itu tambah miris hati kita, sakit hati kita ngeliat itu. Kenapa? Kok ini tampaknya berilmu tapi banyak yang menyukai dia, padahal la syai'fi, gak ada apa-apanya. Nah, dan orang yang punya ilmu, betul-betul punya ilmu, pertama tentang Al-Quran dan Sunnah, itu pilihan Allah Azza wa Jalla. Dan mereka adalah orang yang telah diberikan khaira kathira, kebaikannya sangat banyak. Oleh karena itu ikhwan, ilmu ini tidak bisa antum bayar dengan dunia antum, gak bisa. Ya, karena dia jauh lebih berharga daripada dunia antum, dunia kita. Ilmu Al-Quran dan pembahasan mengenainya di dalamnya jauh lebih berharga daripada apa yang kita punya dari dunia. Ketika antum alhamdulillah sudah mendapatkan ilmu tentang ayat Allah, apalagi menghafalnya, sesuatu yang sangat mahal. Karena mahalnya itulah menjadi penyebab masuk surga. Karena sil'atullahi ghaliyah. Ala wa inna sil'atullahi ghaliyah, kata Rasulullah SAW. Sil'ah itu barang dagangan. Karena barang dagangan Allah itu ghaliyah. Ala inna sil'atullahi al-jannah. Barang dagangan Allah adalah al-jannah. Mahal. Dan kata Rasulullah SAW, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahalallahu lahu bihi tariqan al-jannah. Siapa yang meniti jalan menuntut ilmu, maka Allah mudahkan dia untuk jalan menuju surga. Berarti untuk mendapatkan surga ini, jalan termudahnya adalah dengan ilmu. Dan orang yang Allah berikan ilmu yang sesuai dengan Allah kehendaki, dia telah mendapatkan kebaikan, karunia yang sangat-sangat banyak. Dan akhirat, dunia, barzakh dan akhirat. Kok barzakh ikut-ikutan? Iya. Ilmu berefek untuk barzakh antum. Ya amal juga berefek ya. Tapi amal didahului ilmu dulu. Makanya di pertanyaan fitnah kubur, semua akan kena dapat fitnah kubur ya. Antum bedakan fitnah kubur dengan azab kubur, beda. Fitnah kubur itu soal, pertanyaan. Ya. Yang ditanya amalan atau ilmu yang ditanya? Ilmu. Siapa Tuhanmu? Jawabannya ilmu. Allah. Siapa Rasulmu? Jawabannya ilmu. Apa agamamu? Ilmu. Simple banget tuh jawaban. Tapi itu ilmu yang kita keluarkan dengan lisan kita menjawab pertanyaan itu, kompilasi dari semua ilmu dan amalan kita selama di dunia. Maka berarti ilmu-ilmu ini pada asalnya tujuannya supaya kita selamat dunia akhirat, supaya kita bisa menjawab tiga itu. Allah, Rasul, Rasul Muhammad SAW dan agama kita Islam dengan dalil. Itu. Berarti kalau seseorang bercapek-capek menuntut ilmu, tapi bukan tujuannya lillahi ta'ala, bukan tujuannya spirit menuju sunnah Nabi SAW, dan bukan tujuannya untuk berislam dengan benar, maka takutnya agak terbata-bata nanti jawabnya. Semua ilmu syar'i ini dari bahasa Arab, balaghah, nahwu, bahkan mengerucut semuanya supaya kita lillahi ta'ala, mengenal Rasul, ikut Rasul, dan beragama dengan benar. Tiga pertanyaan kubur itu. Enggak ditanya antum nanti usul fikih apa? Apa arti istitsna munqati'? Apa? Pernah waktu di kelas usul fikih Ustaz Hasan itu. Itu kayaknya pelajaran ke-30 itu. Enggak bakal kayak gitu ditanya. Enggak bakal. Dikubur enggak bakal. Dia yang ditanya simple, tapi di situlah pusat dari segalanya. Dan semua tujuan di situ. Makanya betul kalau misalnya pernah ikut kajian tentang manhaj menuntut ilmu, tujuan menuntut ilmu, ya. Yang pertama, tujuan antum menuntut ilmu pertama menghadirkan khasyah supaya makin takut sama Allah. Itu kan nanti konsekuensi man rabbuk, siapa rabbu? Allah. Ya kan? Kemudian tujuan menuntut ilmu kedua supaya antum bermanhaj salaf, itu menuntut ilmu. Orang kan banyak yang sekarang, dan dulu sampai sekarang, menuntut ilmu itu yang penting menuntut ilmu. Menuntut ilmu agama itu yang penting menuntut ilmu. Enggak benar itu. Menuntut ilmu agama itu yang penting supaya ngikutin Rasulullah dan para sahabat. Itu yang benar. Kita dulu mindset-nya enggak kayak gitu. Tapi ternyata itu yang benar mindset-nya. Hijrah, datang ke kajian tujuannya yang pertama takut pada Allah, supaya takut pada Allah. Yang kedua supaya apa? Supaya kita ini semakin ikut manhaj salaf, gitu. Coba tanya-tanya orang-orang yang banyak di kajian-kajian manapun, mau enggak dengan kajian ini antum semakin ikut manhaj salaf? Ya. Mau. Ditawarin manhaj salaf kayak gini-gini. Oh, poin ini enggak suka nih. Demo boleh? Ah, boleh. Katanya mau ikut manhaj salaf. Kok yang ini poin ini enggak mau? Jadi apakah prasmanan? Jangan-jangan ya. Boleh pilih, yang ini enggak suka, yang itu suka. Hah? Gimana? Ya. Baik. Jadi kalau antum mendapatkan itu, yang ketiga ya. Agama Islam dengan dalilnya. Iya. Tujuannya ilmu itu ibadah bukan? Iya. Dan tujuannya ilmu itu ibadah, maka ibadah itu harus valid. Harus betul ibadah sesuai Islam. Maka pertanyaan di kubur, apa agama kamu? Siapa Rabbmu? Kita nutut ilmu supaya takut pada Allah. Kalau kita takut pada Allah, semakin bisa menjawab nanti insyaAllah. Siapa Rasulmu ini, siapa nih? Nabi Muhammad SAW. Spirit menuju manhaj salaf. Apa agama kamu? Islam. Ya tentu dengan dalilnya. Amalan ibadah yang benar sesuai dengan dalil. Ya, begitu. Dek, adik, madhab sini. Madhab sini. Madhab sini, jangan madhab ke kakaknya. Menghadap sini, ayo. Insyaallah, antum berdua insyaallah jadi orang yang berilmu dan beramal soleh. Gak apa-apa, bercanda gak apa-apa. Tapi tadi gak apa-apa, sekarang gak boleh bercanda ya. Ya deh ya, tunggu gini, ya. Ya, deal. Ya insyaallah gak bercanda lagi ya. Dek ya. Ya masyaallah. Barakallahu fikum. Ini bagus ya. Datang ke majelis ilmu ya untuk menuntut ilmu. Sampai anak kecil pun ikut. Ya, anak waktu kecil dulu diajak Abi Ana ke majelis ilmu Ustaz Abdul Hakim. Dan masih keinget sampai sekarang. Dan sekarang alhamdulillah bisa juga ngisi majelis dengan izin Allah. Jadi enggak masalah. Bagus malah bahwa anak tuh bagus. Ya selama insyaallah bisa diatur anaknya. Ya, tapi kalau anaknya kemudian manjat-manjat, mecahin kaca dan seterusnya, itu asan di rumah aja ya. Taib, wa may yutal hikmata faqad utiya khairan katsira. Lanjut. Siapa yang dianugerahi hikmah itu biar dia benar-benar telah dianugerahi karunia yang sangat banyak. Ya akhwat, kertas sudah dapat semua insyaallah. Kurang. Tuh, giliran saya sedikit, kalian datang banyak. Yalah kulihal. Alhamdulillah. Itu kekurangan itu menunjukkan bahwasanya besok-besok datang lagi ya. Gitu. Ini adalah peringatan. Enggak, maksudnya ini anda baca di sini. Ini maksudnya ini, maka hendaklah orang yang punya akal sehat itu mencari hikmah sebelum mencari kekayaan dunia. Ini adalah peringatan ya. Orang yang punya akal sehat, carilah hikmah, carilah ilmu sebelum mencari kekayaan dunia. Jangan berlarut terus di dunia. Dunia terus yang dipikirin. Dunia terus yang dibahas. Ya. Sampai-sampai Al-Hasan Al-Basri mengatakan ada orang yang benar-benar dunia terus itu, sampai-sampai dia itu kalau misalnya tentang harga, tentang ini, tentang itu, dia paham banget itu. Tapi ditanya tentang sholat, rukunnya apa? Gak paham. Gak tahu. Ya. Kasian yang seperti ini. Banyak gak yang seperti ini? Iya, banyak banget. Kalau misalnya bosnya datang, wah langsung dia betul-betul datang. Getol. Tapi kalau hayya ala sholat, hayya ala falah, sulit, berat. Masih main game. Masih WhatsApp, Facebook, dan seterusnya dari hal-hal ya. Sulit sekali, masya Allah. Yang membuat berat apa? Ya belum dapat hidayah, betul belum dapat hidayah. Yang membuat berat adalah maksiat. Maksiat itu membuat berat seseorang. Makanya ikhwan, ikhwas sekali akhwat. Kalau memang masih ada banyak dan kita masih banyak kesalahan, ya ketika kita sudah taubat misalnya. Hidup lebih enak. Namun tergoda lagi. Nah, ketika udah melakukan itu lagi dosa itu lagi, rasanya hati itu enggak tenang. Nah, itu baru beriman tuh. Hati itu enggak tenang, kok saya gini lagi ya? Kok saya gini lagi ya? Kok saya... Ya Allah, mau tobat lagi susah. Ini cerita misal saja. Seseorang udah selesai dari suatu dosa, alhamdulillah. Bersyukur pada Allah, kemudian dia menempuh hidup yang baru. Alhamdulillah. Jalan di masa hijrahnya, kemudian ada lagi, tergoda lagi di masalah itu. Ya. Dan ketika dia tergoda lagi, rasanya hati itu, ya, gundah gulana, pengen taubat lagi, dan mencela dirinya sendiri, nafsul lawamah. Kenapa saya kayak gini lagi? Dan mau taubat, agak berat, karena ini dosa berkaitan sama orang juga. Misalnya berat di masa kayak gini, kawan-kawan antum merasakan hal seperti ini dan susah untuk bertaubat, jangan antum bilang ya udahlah saya nggak taubat kayaknya susah nih, jangan ngomong gitu. Tapi langsung kepada Allah, ya Allah saya mau bertaubat, tapi ini sangat sulit karena berkaitan dengan hak orang atau dengan orang lain. Ya Allah tunjukkan saya cara bertaubat darinya. Maka segera itu Allah Subhanahu wa taala pasti akan menunjukkan antum jalan dan keberanian untuk berlepas diri dari dosa tersebut. Insyaallah, percaya deh. Apapun dosa tersebut. Ya, pokoknya kalau antum memang pengen taubat, langsung bilang ke Allah, "Ya Allah, saya pengen taubat ini, tapi saya enggak tahu cara." Bukan enggak tahu cara taubatnya, tapi gimana cara menyelesaikan perkara ini, maksiat ini dengan cara yang paling bersih. Dan tidak ada yang akan terlukai. Ya, atau tidak akan yang kemudian balas dendam, ya Allah gimana caranya tunjukkan pada saya. Maka Allah pasti akan menunjukkan jalan. Gak mungkin Allah Subhanahu wa taala tahu ada hamba yang bertaubat dan hamba tersebut bertawakal kepada Allah kemudian Allah biarkan gitu, gak mungkin. Gak percaya anak, pasti Allah taala akan menjawab. Walaupun dia makan harta haram, walaupun dia makan harta haram. Karena kan makan harta haram gak berarti dia kafir kan? Orang kafir aja mau taubat aja, Allah Subhanahu wa taala akan tunjukkan dia jalan kok. Ada artis di Arab sana, itu mimpi. Artis ini kafir, Nasrani, mimpi di pertemuan apa pokoknya tentang Islam. Bangun tidur heran dia bingung. Sampai di talk show itu, di wawancara di TV, itu menceritakan mimpinya dan mimpinya seperti betul-betul berkiblat ke Islam gitu loh. Tapi dia masih heran terfikir tarodut gitu, ragu-ragu mau masuk Islam apa enggak, bingung, kayak dulu konon Lady Day kayak gitu dulu, bingung, mati, padahal masih muda, mati, dan kemudian disaksikan apa peti Nasrani kayak gitu kan, kemudian diritualkan dengan ritual Nasrani sufliatu. Ya. Padahal kalau memang seseorang mau taubat, langsung bilang ke Allah Azza wa Jalla, segera, ya Allah, saya pengen taubat, gimana caranya? Saya betul-betul pengen taubat. Dan bisa jadi walaupun dia belum menemukan caranya, tapi karena hatinya jujur pengen taubat, bisa jadi dia sudah dianggap bertaubat oleh Allah Azza wa Jalla. Kalau memang dia jujur ya, walaupun belum, ternyata belum selesai itu finish, belum finish hak orang lain, tapi dia betul-betul pengen bertaubat, betul jujur, Allah Ta'ala catat, bisa jadi. Bisa jadi. Ya. Taubat dari penghasilan ribawi misalnya. Itu kan enggak semudah kita berfatwa ya. Enggak langsung bilang resign, ngomongnya enak gitu. Betul, resign betul, enak kan? Mudah, tapi kan prosesnya kadang enggak semudah itu. Nanti ada proses apa namanya? Dia harus menghabiskan masa kontraknya. Kalau resign sekarang harus membayar penalti, denda berapa puluh juta. Ya Allah, jangankan puluh juta, ini satu juta aja syukur-syukur masih ada. Gak semudah itu. Yang mungkin pegawai negeri, ya kan, mau keluar dari pegawai negerinya, gak semudah itu. Berapa puluh juta yang harus dikeluarkan kalau udah mau keluar, atau mungkin lebih dari 100 juta. Betul memang fatwanya resign. Tetapi kadang-kadang teman-teman kita ini ya gak bisa langsung kayak gitu, Ustaz. Wah, Ustaznya mungkin gak paham langsung. Antum berani nantang Allah. Woi, masya Allah. Bukan gitu juga, lapangan beda gitu loh. Tidak ada orang yang tahu. Begitu juga ada sebelumnya dengan Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Tapi ketika Zainal Abidin wafat, udah stok beras tersuplai ke orang miskin secara sembunyi, gak ada lagi. Barulah orang-orang pada tahu bahwasanya ini Imam Zainal Abidin lah yang mensuplai beras. Ikhlas. Anum tawal Imam Al-Mawardi ceritanya beliau itu ulama. Beliau menulis kitab panjang Al-Hawi Al-Kabir di masalah fiqih, kemudian An-Nukat dalam masalah tafsir, kitab tafsir. Kitabnya tebal Al-Hawi Al-Kabir. Beliau punya banyak kitab, maksudnya tulisan, karya. Di kehidupannya itu enggak pernah dipublish. Ya, enggak pernah dipublish itu bukunya. Jadi disimpan aja. Orang-orang enggak tahu kok beliau itu punya karya banyak, besar, banyak. Sebelum kematiannya akhirnya beliau berpesan kepada orang yang menjenguknya atau saudaranya, imma terbentang tangannya atau tergenggam gini. Pokoknya kalau saya nanti di menjelang kematian saya terbentang atau tergenggam, itu ada isyarat. Kau anda lupa, kau terbentang, maka silakan keluarkan buku-buku itu. Saya ada buku di gudang-gudang itu. Orang belum ada yang tahu kalau dia itu punya buku banyak, karya beliau. Ini kalau misalnya saya terbentang tangannya, maka tolong dipublish setelah kematian saya. Berarti Allah Ta'ala memberikan taufik pada saya dan mengizinkan itu keluar. Tapi kalau misalnya tergenggam, maka buku-buku tersebut tolong dibakar saja. Kira-kira gimana antum kalau misalnya menulis buku ya tebal, setebal meja ini, banyak ya misalnya, berpuluh-puluh jilid itu ya, satu jilid 30 halaman ya, ngomong doang berpuluh jilid ya, satu jilid 30 halaman ya, banyak jilidnya, masya Allah, nulis tiap hari di laptop. Wah, tiap hari orang lagi main game dia nulis, orang lagi, wah, pokoknya dia habiskan waktu buat nulis. Dan selama itu pula gak pernah dia publish tulisan dia. Enggak di Twitter, enggak di Instagram, enggak di Facebook, enggak di WhatsApp, enggak. Ditaruh aja tuh tulisan di file, ya. Menjaga keikhlasan. Ya kan? Kemudian menjelang akhir hayat, antum berpesan kepada istri. Istriku, kalau tangan saya terbentang, maka tolong itu buka file. Ya. Dan sebarkan, cetak silakan. Kalau tangan saya tergenggam, maka berarti Allah tidak merestui tulisan saya, maka bakar atau di delete aja ke recycle bin. Tapi nanti buka lagi recycle binnya, kemudian di empty trash ya. Nah gitu. Terbentang kan kemudian kan? Alhamdulillah. Pas dibuka ada password, nggak tahu passwordnya apa. Tapi kalau ada orang kayak gitu sekarang menumpuk apa ilmunya, maksudnya karyanya, karena takut tidak ikhlas, masya Allah, susah sekarang, susah. Gak ada yang seperti itu. Tapi memang hal seperti itu sekarang juga gak cocok, gak relevan. Antum punya ilmu, sebarkan langsung, sebarkan, sebarkan, sebarkan. Karena orang banyak yang butuh ilmu, ya. Dan jangan berpikir ah nanti saya riak, nanti saya terkenal. Udahlah, itu gampang itu. Itu Allah, tawakal pada Allah Azza wa Jalla. Tapi sebarkan aja. Orang sekarang banyak butuh ilmu. Dan mungkin lingkungan antum beda dengan lingkungan ana. Antum mungkin lingkungan sekitarnya musisi, butuh ilmu mereka, antum sebarkan, berani. Lebih baik. Dan mungkin lebih mereka lebih melihat dan mengikuti antum dibandingkan mereka melihat ke ana. Kadang-kadang beberapa teman tuan ajak, teman antum tuh yang masih ikut musik tuh, bawalah ke kajian. Mereka sebenarnya mau ke kajian, cuman takut mereka kok ke masjid. Wah, ini setan ini berarti ini. Dan kayak gitu. Jadi butuh apa? Butuh orang yang semisal mereka yang mendakwahi. Gitu. Jadi masing-masing grup-grup kantor misalnya, itu coba masukkan dakwah. Dakwah sunnah. Baik tulisan antum yang bermanfaat atau tulisan siapa yang bermanfaat yang sahih. Ya. Baik, lanjut. Kita lanjut aja. Langsung ke... kemana nih? Oh itu, ya ya, ini ada lanjutannya ini berarti ya. Iya ya, maka yang bertujuan. Maka yang bertujuan mencari doa Allah dengan cara yang baik, dia akan menghapuskan kesalahan-kesalahannya dan meningkatkan derajatnya. Dan bila yang dinasakan itu hanya yang jelek dan tidak untuk selain Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang zalim dan akan didenda pada hari kiamat akibat nafkah dan nazarnya untuk selain Allah. Sementara tidak ada orang yang akan memberikan ganjaran kepada mereka. Karena mereka itu atau orang lain dan dalam melipat dan meletakkan sesuatu pada tempat yang tidak benar. Lanjutkan aja, udah salah, udah lagi. Lanjut. Intu betul sodakoh tifan imani, wa intu kuma wa tuhdu hal kukoro akwa buatoy memunaku. Jika kamu menampakkan sedekahmu, maka itu adalah baik sekali. Dan jika kamu menyembunyikannya dan kamu berikan kepada orang fakir, maka menyembunyikan itu lebih baik bagimu. Tafsir Al-Aisyah. Allah Ta'ala memberitahukan kepada para hambanya kaum mukminin bahwa apa yang mereka nafkahkan dari harta mereka yang baik secara terang-terangan merupakan harta yang dapat keuntungan dan nafkahnya diterima dan diganjar oleh Allah. Tetapi nafkah yang dirahasiakan dan diberikan kepada orang-orang fakir miskin itu lebih baik bagi pembelinya karena jauh dari rasa pamer kepada orang lain dan menghormati kaum fakir miskin serta tidak menyebabkan hinaan bagi mereka. Intubdu sedaqati fani'immahi. Kalau kamu menampakkan sedekahmu, maka itu baik sekali. Ya, jadi di sini dalil bahwasanya menampakkan sedekah itu hukumnya boleh selama tidak membuat kita ujub dan selama tidak membuat orang yang kita sedekahi itu ya termarginalkan atau terendahkan dengannya. Itu boleh. Ya. Maka itu adalah baik sekali. Wa in tukhfuha, namun jika kamu menyembunyikan sedekahmu itu, wa tu'tuhal fuqara, dan kamu berikan kepada orang-orang fakir, fa huwa khairul lakum, maka sedekah itu lebih baik, semisal itu lebih baik bagi kalian. Jadi Allah memberitahukan kepada para hambanya kaum mukminin bahwa apa yang mereka nafkahkan dari harta mereka yang baik terang-terangan itu merupakan harta yang mendapat keuntungan dan nafkahnya diterima dan diganjar oleh Allah. Berarti janganlah pernah kita, kalau tidak ada indikasi kuat, melihat orang sedekah terang-terangan, kemudian kita nilai dia riya. Belum tentu. Ya, belum tentu. Kecuali kalau indikasinya sangat kuat ya. Semisal dia sedekah, kemudian sengaja matanya liar tuh biar ngelihat pada orang enggak ya. Ini orang nyari orang dulu sebelum sedekah. Ya, ada indikasi riya ini kuat sekali. Tapi asalnya orang kalau sedekah gini ngasih orang duit misalnya, enggak ada riya. Misal kalau anak pulang dari As-Saffah itu malam-malam, tadi malam ya. Di daerah Tanjung Barat dan Ciliwung itu. Itu kan kalau malam ada murotal itu. Pokoknya kalau di jalanan malam atau apa lagi macet ada murotal, tanda-tanda ada yang minta bangun masjid. Ya kan? Coba sekarang siang di sana nggak ada, panas. Kecuali kok macet. Nah, itu kan ada apa namanya jaring buat pancing apa nih? Kemoceng lagi apa nih? Apa sih? Serokan gitu? Jala Jalan lempar dong, ntar yang kena motor kesian. Lewat jaring gitu lah ya. Jaring. Dimasukin duit tuh banyak tuh. Kalau misalnya antum nafkahin 50.000, kira-kira ria gak tuh? Kan motor banyak tuh, lagi ngeliatan semua. Ria gak tuh? Gak mesti kan? Tapi terang-terangan gak? Masuk ke hadis dalil ini, ayat ini, intubru sadaqat fa ni'mahi. Bahkan yang seperti ini gak mungkin kan antum harus merahasiakan. Ya, dirahasiakan dulu, parkir dulu lagi macet, parkir dulu kemudian diam-diam masukin. Ini malah orang jadi, wah ini orang pengen ketahuan supaya dia ikhlas. Ya, ada tromol masjid mau Jumatan kan? Itu lewat, di kita, rogoh duit, 100.000, sok masukin. Normal, enggak digini-giniin juga, enggak. Kemudian orang pada ngeliat, orang pada nuduh, oh iya dia mentang-mentang 100, dih, baru 100 doang. 100.000 maksudnya, baru 100.000 doang. Padahal yang lain, enggak. Ya. Nah, dimasukin gini, tanpa diginiin, itu ria enggak? Enggak juga. Apakah harus antum masukin ke tromol harus diginiin? Enggak harus. Apalagi kalau uangnya gede, kalau bisa jangan. Nah ini baru ria, ini baru ria nih. Kalau uang, iya orang jangan, orang tuh kalau misalnya mensedekahi kemudian fa'akhfaha, menyembunyikannya, itu kan motifnya banyak. Ima emang karena dia enggak mau kelihatan sedekah, tapi enggak mau kelihatan juga ketahuan dia lagi sedekah. Ima karena nominal kecil, 1.000 masukin, tutupin, ya biar dikira ikhlas. Bisa aja kayak gitu kan. Ala kulli hal, menzahirkan sedekah itu enggak mesti berarti ria. Tapi kadang-kadang ada juga indikasi ria orang yang menzahirkan sedekah, tapi enggak semuanya. Ya jadi antum kalau sedekahnya enggak apa-apa. Apalagi kalau antum ada tujuan sedekah terang-terangan supaya orang melakukan yang semisal atau bahkan lebih. Dan itu ada hadisnya, penyebab hadis man sanna sunatan hasanah. Karena masalah sedekah, sekali ada sahabat yang sedekah, yang lain ikutan semua. Bagus ini. Sunnah hasanah jadinya. Tapi memang kalau kalian sembunyikan, itu lebih baik. Nafkah yang dirahasiakan dan diberikan kepada orang-orang fakir miskin itu lebih baik bagi pemberinya. Sebagaimana di hadis sab'atun yudhilhumullahu fi dhilhi yawma la dhila illa dhilluh. 7 orang yang dinaungi oleh Allah Azza wa Jalla dengan naungan yang tidak ada naungan selain naungan dari Allah Azza wa Jalla. Di antaranya adalah apa ikhwah? Rajulun tasaddaqa bi sadaqatin. Seseorang sedekah dengan suatu sedekah, fa akhfaha, kemudian dia sembunyikan sedekah itu, hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu, sampai kirinya enggak tahu apa yang diinfakkan oleh kanannya. Masukin tromol, wah ente tahu nanti kalau pakai ini kan, nah ente di tangan aja lah ya, di kantong aja ini. Kalau justru sedekah tangan kiri sambil ngerogoh kantong itu kayak sombong banget. Cek gini. Enggak, maksudnya di sini bukan berarti tangan kiri itu harus kemana-mana, enggak. Yang penting apa? Samping-samping enggak begitu tahu. Baik nominalnya atau sedekahnya. Begitu maksudnya. Tapi ini enggak wajib. Dan jangan mencela orang yang sedekah secara zahir dan tidak ada indikasi riya. Jangan dicela. Bisa jadi kita mencela dia karena iri, jangan-jangan. Kita yang dapat dosa. Dosa iri tanpa hak dan kemudian dilafalkan dengan celaan. Iri itu pasti ada, diri seseorang pasti punya iri. Tapi Al-Karim, orang yang mulia itu menahan irinya, lisannya ditahan. Dan orang yang hina itu mengeluarkan irinya dengan lisan. Baik, lanjut terakhir insyaallah. Yang punya pertanyaan silakan di kertas saja, nanti kirim, kita istirahat sebentar 5 atau 10 menit. Fadhol. وَيُكَفِّرُ عَنْكُمْ مِنْ حِسَابِكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ. Dan Allah akan menghapuskan dari kamu sebagian kesalahan-kesalahanmu, dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Tafsir Al-Aisyah. Selanjutnya Allah akan menghapuskan kesalahan-kesalahan orang-orang yang menafkahkan hartanya itu lantaran sedekah mereka, dan Allah memberitahukan bahwa Dia mengetahui amal perbuatan mereka. Hal ini membuat mereka tenang karena mereka akan mendapatkan sarana dan sedekah dan semua amal mereka. Baik. Wa yukaffiru ankum min sayyiatikum. ini Allah Ta'ala hapuskan dari kamu sebagian kesalahan-kesalahanmu disebabkan kamu bersedekah. Jadi sekali lagi ditekankan oleh Allah, sedekah itu dapat mengampun, dapat menghapus kesalahan-kesalahan pemiliknya. Ya. Takfirus sayyi'ah, ditutup sayyi'ah. Jadi kufur itu asli maknanya tutup. Ya. Kufur maknanya tutup. Makanya dalam buku ada cover. Ya, jadi cover nutup. Di Indonesia koper. Kopernya nutup dia. Nutup apa yang ada di dalamnya. Dan sedekah itu menutup kesalahan-kesalahan. Jadi kalau orang banyak sedekah, insya Allah perlahan-lahan terus hilang itu kesalahan dia, insya Allah. Wallahu bima ta'amaluna khabir, dan Allah maha mengetahui apa yang kalian kerjakan. Jadi orang kalau udah bersedekah sembunyi-sembunyi, gak ketahuan siapa-siapa, maka khalas. Dia tawakal kepada Allah soal urusan apa? Pahalanya. Janganlah dia pak, janganlah dia kemudian ya nggak ada yang tahu, sedih karena nggak ada yang tahu, ini berarti nggak ikhlas ini dia. Sedih bersedekah karena nggak ada yang tahu, ini nggak ikhlas. Kecuali kalau dia dalam hati terdapat rasa sedih dan haru, ya Allah nggak ada yang lihat, ya Allah saya tahan perasaan ini supaya hanya Engkau yang lihat, yang seperti ini bukan riya. Paham nggak bedanya? Karena misalnya antum, misal saja, antum melihat kucing kelaparan dan antum juga lagi lapar, lagi Ramadan misalnya, antum melihat kucing kelaparan, ya antum gak perlu tanya, antum puasa kan, gitu gak perlu tanya kan, dan antum pengen ngasih dia makan, nyari ikan di rumah gak ada misalnya, kemudian antum pergi langsung naik motor atau jalan kaki cari warteg, gak ada yang buka, cari ini, cari ikan, gak ada di mana-mana, antum jalan kemana-mana untuk memberi makan kucing itu, kemudian dapat, kemudian mungkin apa gitu, lauk, ikan atau daging, antum beli, antum bawa ke rumah, mungkin ketika di antum lihat kucing itu masih ada di rumah antum, kemudian antum kasih dia makan, boy, kucing itu seneng banget, misalnya gak ada yang lihat, tiba-tiba antum kemudian merasa terenyuh dengan amalan antum sendiri, terharu. Ini kira-kira riya enggak kira-kira? Enggak, ini enggak riya. Enggak riya, kan enggak diceritain siapa-siapa, diem, apa enggak ada orang, ya kan? Enggak riya. Terenyuh dengan amalan sendiri. Ya Allah, saya berbuat baik seperti ini, ya Allah. Cuman kalau bisa antum dalam kondisi seperti itu, enggak ada siapa-siapa. Hanya ada malaikatul maut lagi. Jangan langsung malaikat maut dulu, malaikat pencatat amal. Mati dong habis itu malaikat maut. Ya, antum langsung minta sama Allah. Ya Allah, selamatkan saya dari api neraka. Coba kayak gitu tuh. Amalan kecil. Amalan kecil. Tapi antum minta sama Allah besar sekali. Boleh enggak? Boleh. Kenapa enggak? Itu keimanan berarti kan? Keimanan kita bahwasanya amalan kita pasti kecil bagaimanapun. Tapi kita minta sama Allah, apapun yang besar itu Allah Ta'ala maha kuat, maha mampu. Apa amal antum misalnya? Ada handuk jatuh ke aspal di jemuran tetangga. Kemudian antum, ya antum kebet gini, Antum jangan antum pakai, bukan. Antum taruh di jemuran dia pada semula. Ini perbuat ihsan bukan? Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yu'zi jarahu, atau dalam riwayat mungkin fal yukrim jarahu, maka hendaklah dia memuliakan jarnya. Dalam redaksi juga yang sama, fal yukrim dhaifahu, ada fal yukrim jarahu, memuliakan tetangga, di antaranya ada kekurangan seperti itu, antum taruh. Kemudian setelah itu, ya Allah, saya telah berbuat baik kepada tetangga saya sebagai ibadah kepada Engkau, minta semoga ya Allah tolong saya supaya nanti dihijab dari azab kubur dan azab neraka. Besar enggak tuh permintaannya? Sangat besar. Amalannya? Amalan kecil. Rubba amalan saghirin yukabbirun niyah, kata Abdullah bin Al-Mubarak. Barangkali amalan kecil itu bisa diperbesar dengan niat. Atau menyelamatin semut misalnya. Menyelamatin kepik dari ketenggelaman misalnya. Kepik gak bakal tenggelam sih memang. Tapi kalau di air, itu gak bisa apa-apa dia. Antum selamatin. taruh di daun, masya Allah. Kemudian minta sama Robnya dia, Allah Azza wa Jal, ya Allah, selamatkanlah saya sebagaimana saya selamatkan dia. Masya Allah. Apa ada yang lebih romantis dari itu ceritanya? Jarang, di novel gak ada itu. Gak ada novel. Novel misalnya apa, cinta-cinta apa gitu. Ya, gak ada. Kayak gitu, gak seru cerita kayak gitu. Masa orang ganteng nolongin semut, orang ganteng nikah dong sama perempuan cantik. Gitu kan rata-rata. Iya. Padahal seorang hamba yang seperti ini sampai nolongin anjing saja, enggak minta ke Allah ampunan, Allah ampuni. Apalagi yang nolongin makhluk lain yang seperti itu, minta sama Allah, maka harus insya Allah lebih bagus lagi nanti ganjarannya insya Allah ta'ala. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kita istirahat sekitar 5-10 menit. Yang punya pertanyaan tolong di kertas ditulis, nanti disodorkan ke sini insya Allah. Tapi ini ada pertanyaan. Bapak ngobrol nanti dulu Pak. Pak, ibu-ibu ngobrol nanti dulu. Kita lanjutkan dulu. Abis saya selesai insya Allah, silakan ngobrol sampai besok gak apa-apa ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana caranya agar kita tidak terkena was-was syaitan tatkala syaitan takla di hati ada rasa riya? Bertauz kepada Allah ketika di hati ada rasa riya, bertauz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, silakan. Dan juga kembalikan hati kita kepada tauhid kepada Allah azza wajalla, melihat dan menatap kebaikan yang akan Allah taala berikan kalau kita bertauhid, yaitu ketenangan hati, kemudian keberkahan ilmu dan amal, keberkahan hidup, dan juga husnul khatimah, dan juga mengingat surga Allah azza wajalla. Ingat janji-janji Allah kalau kita berusaha untuk ikhlas. Ya, jadi berta'awudz kepada Allah dari syaitan yang terkutuk. Juga ya, kita tanamkan di hati kita semakin bertauhid ya. Begitu. Dua, bagaimana caranya ikhlas? Caranya ikhlas pertama, isti'anah kepada Allah Azza wa Jalla, meminta tolong kepada Allah Azza wa Jalla. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, dia harus menuntut ilmu tentang akidah yang benar, tentang tauhid, dan menuntut ilmu tentang tauhid di sepanjang umur dia, terus. Walaupun mungkin pembahasan yang dibahas oleh ustaz tersebut pernah dibahas berapa bulan lalu persis seperti itu, tapi tetap dia niatkan menuntut ilmu akidah yang benar. Ya, itu akan insyaallah membangun keikhlasan dia. Karena dirosat-dirosat akidah dan tazkiyatun nufus itu membuat seseorang hatinya terketuk untuk terus bertauhid kepada Allah Azza wa Jalla, sehingga makin kokoh dia imannya insyaAllah. Kemudian yang ketiga, caranya ikhlas adalah dia senantiasa melihat nas-nas di Al-Quran ataupun As-Sunnah yang mengisahkan atau memberikan janji tentang orang-orang yang beramal ibadah dengan ikhlas ya. Dan juga hendaknya dia melihat bagaimana akibat dari riya ya, akibat dari dia dari syirik kecil, dan bagaimana azab di neraka. Di antaranya juga lainnya, caranya ikhlas adalah dia harus berteman dengan orang-orang yang soleh, teman-teman yang soleh. Teman-teman yang soleh ini bukan hanya sekadar pakaian saja, tapi yang kita ketahui dia ini memang betul-betul tulus dalam beribadah, tulus dalam beramal, tulus dalam bersedekah. Ya, karena tidak semua teman-teman yang baru hijrah ini mereka adalah orang-orang yang betul-betul ikhlas. Kadang-kadang mereka ada maunya juga ya, dari hijrah ini. Ya begitu. Dan usahakan cara ikhlas juga antum, kalau bisa carilah kajian-kajian yang intensif. Bukan kajian-kajian yang euforia, yang antum sangat melihat ke sana dunia atau kebanyakan atau kuantitas manusia. Coba antum kajian yang intensif tapi dikit pesertanya. Cuman ustadznya doang yang ada misalnya. Hah? Itu menjaga keikhlasan banget itu. Melatih, meraut keikhlasan sampai tajam. Tajam lidahnya. Tajam, tajam hatinya tuh. Ikhlas. Coba gitu. Ya. Di antara penyakit juga yang sekarang membuat banyak orang-orang yang ngaji tapi kayak kurang ikhlas adalah hanya mau ngaji di tempat-tempat yang ramai. Dan sebaliknya dai juga gitu. Dai yang kurang ikhlas, dai yang mau ngajar hanya di tempat yang ramai saja, yang banyak jemaahnya baru tuh mau. Adapun kalau misalnya mungkin entah segini atau kurang dari ini atau cuma 5 orang yang datang, gua mau. Dan enggak pernah mau punya murid segitu doang atau punya yang hadir segitu doang. Enggak pernah mau ngisi kajian di kajian-kajian yang kecil kuantitas orangnya atau mungkin kecil kuantitas nominal yang akan dia dapat. Yang seperti ini berarti enggak benar ya seperti ini. Ya, bukan hanya orang yang belajar, yang ngajar pun juga bisa terkena penyakit tidak ikhlas. Ya, maka coba mengasah itu dengan kalau punya kajian rutin yang enggak banyak orangnya, pertahankan itu antum ngaji terus di situ. Supaya terus tergali balance ikhlas antum. Begitu juga dai, kalau punya kajian yang kok dikit banget orangnya, rutinkan terus malah. Supaya enggak terbawa dan terseret menuju ketidakikhlasan. Begitu, wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimanakah mengenai penggalangan dana dengan lelang barang? Lelang. Lelang apa lelang Indonesianya? Lelang berarti kayak ada harga banding gitu ya. Dia nih saya beli buku ini tafsir Qurtubi. Ini tafsir Qurtubi ikhwan. Berapa jilid dia? 24 jilid. Ini Anda beli waktu itu tahun 2015 kalau enggak salah atau 2014. Waktu itu ada seorang ikhwan murid kita anak STIS atau Estis ya di Cawang sana. Ana berdua sama beliau itu beli Fathul Bari sama Al Jami' di tafsir Qurtubi ini. Diboncengin sama beliau. Ya masyaallah. Masih ingat ana sampai sekarang bermanfaat ini kitab. Jazakallahu khairan. Tapi sekarang teman kita itu enggak ada kabarnya sepeser pun kabar tentang dia enggak ada. Enggak tahu kemana orangnya. Ana kadang sedih kalau yang kayak gini nih. Teman perjalanan dulu kita nuntut ilmu bareng maksudnya ya beliau ini juga ngaji sama kita, kemudian tiba-tiba blank hilang, seolah-olah sudah dikubur orang itu. Ya, anda teringat ini. Afwan itu cuma intermezzo doang. Anda lihat kitab ini. Ini kitab misalnya dulu anda beli sekitar, anda lupa ya. Antum tahu nggak Mas Ali berapa? Hah? 2 juta misalnya, sekitar itu. 2,6 kali ya, 2,6 kalau salah. Nah, sekarang aku udah 3-an kalau salah. Ala kulihal. Yo, ini siapa yang berani buka open buka harga berapa? Saya buka harga 3 juta. Siapa yang berani? Enggak ada yang berani, Anda beli sendiri. siapa yang berani? Oh, saya 3,5 kan. Yo, ada yang berani lebih? Di close habis itu 5 juta, masyaallah. Enggak ada yang berani kan. Wah, berani banget dia 5 juta. Ada yang berani 10 juta. Nah. Dan kemudian di sini setelah kita ikut sedekah dengan cara lelang, sedekah sudah kita beri tapi barang yang dilelang belum dikirim sampai sekarang. Loh. Ini gimana? Jadi ini kan udah nih 10 juta. Mas Ari 10 juta, masyaallah. Cash. Ya kan? Kan beli itu kan, kan berarti kan barter, beli kan. Tapi proses sebelum terjadi transaksi nominal harga ditentukan oleh pelelangan kan. Ala kulihal 10 juta. Antum udah bayar? Udah bayar 10 juta. Barang belum ada. Maksudnya apa? Barang udah ada cuma belum sampai ke kiriman. Gitu ya, gitu ya, ceritanya gitu ya. Sampai sekarang saya menanyakan barang itu apakah mengurangi nilai sedekah saya? Ya enggak lah. Paham enggak di sini? Jadi ini sepertinya ini Mas Ari antum pembelinya antum belum paham gimana? Ini ana lelang buku ini, yo siapa? Ini harga dasarnya sekian. Ana buka open 3 juta. Antum silakan lebih berapa? Itu selebih dari 3 juta. Buat sedekah. Oke, paham di sini? Bukan buat keuntungan anak, paham enggak nih? Mas Arif. Ini kan 3 juta. 3 juta 25.000. Ah. Wah, anu di sini. Oh, bagus, bagus. Dalam hati ngedumel. Bakhil banget 25.000. Lihat. Pak Sultan. 3,5 juta. Masya Allah, Masya Allah. Dalam hati syukurin lo lagian sih 2002. Hah? Antum siapa sih namanya? Hah? Mas Ruli 4 juta, masya Allah, makin bahagia nanti. Mas Ari closing, udah shut up semua, diam semua. 10 juta. Wah, udah. Udah nyerah semua kan? 10 juta tunai kasih ke anak. Tapi barang nanti anak kirim Pak ya. Anak kirim Mas Ari ya. Iya, gampang kirim aja. 10 juta kan? Udah jadi milik anak. Otomatis ini barang 24 jilid harus dikirim ke beliau. Karena beliau enggak mau berat-berat bawa, ya. Baik. Itu udah bernilai sedekah belum? Udah 7 juta berarti sedekah. 7 juta sedekah. Diterima amalannya? Diterima insyaallah. Karena sudah sah terjadi akad. Ya kan? Ini barang tinggal dikirim ke tempatnya. Tapi sampai seminggu enggak dikirim-kirim. Kemudian saya menanyakan barang itu. Mas Hasan, mana ini barangnya? Kok enggak dikirim-kirim? Apakah saya mengurangi nilai sedekah saya? Mengurangi enggak? Enggak, karena ini pada asalnya jual beli juga. Cuman sisa keuntungannya buat sedekah. Enggak, ini kan hak dia. Maka mana hak saya 3 juta ini, yaitu ini buku ini. Cepat kasih, maka saya berkewajiban untuk mengirim atau melihat ke ekspedisinya, dicek ya. Sampai mana sekarang barangnya gitu kan? Begitu ya, kok. Paham di sini? Paham. Boleh dia menanyakan hal, dia merongrong boleh karena haknya dia, haknya Mas Ari. Ya, dan anak harus bertanggung jawab kok ternyata bukunya enggak sampai, anak harus bertanggung jawab menggantinya dengan buku yang semisal atau mungkin dengan nominal yang semisal. Bisa paham Mas Ari sini ya insyaallah. Ya. Yang teman-teman ini yang bertanya ya. Begitu ya, ikhwah sekalian. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau untuk resign dari bank konvensional itu melalui proses, apakah rezeki tersebut tetap halal dikonsumsi? Kok pertanyaan rezeki tersebut tetap halal dikonsumsi? Dan dulu kan haram dikonsumsi. Haram. Bagaimana kehukumnya kalau diberikan sebagai belanja bulanan untuk orang tua? Haram. Mengingat belum mendapatkan pekerjaan yang halal. Oke, sini. Ini rinci ya. Bentar. Ini suami kerja di ini ada banknya langsung. Loh kan. Tuh tulisan bank. Ini lain ini orang, lain orang nih langsung disebut banknya. Tapi bukan orang-orang yang beda. Ini nyantren weekend. Masya Allah bank nyantren ya. Nah, ini rinci nih. Misalnya seorang suami, misal antum Syekh Salman, Salman kerja di bank. Banknya namanya bangkrut lah, bank apalah. Bank konvensional. Bank konvensional, pegawai, haram gaji antum? Haram insya Allah ya, haram ya, ya. Karena kerja di bank, bank konvensional, ribawi ya. Nah, udah, antum sok berapa gaji antum? 5 juta misalnya. Oke, kemudian antum punya istri satu dan punya orang tua. Istri di sini kan tanggungan antum kan, wajib antum menafkahi? Wajib. Oke, istri antum kerja enggak? Ternyata enggak kerja. Enggak kerja nih istri. Ya. Anak punya. Anak kerja, belum bisa kerja, masih balita misalnya. Oke, berarti punya tanggungan anak dan istri, oke? Oke, nanti orang tua yang nanti. Gaji antum haram, antum enggak boleh makan gitu. Antum enggak boleh makan dan antum pada asalnya enggak boleh menafkahi orang tua, enggak boleh menafkahi anak istri dengan gaji itu. Tapi sekarang anak istrinya tidak punya apa-apa kan, enggak kerja dan enggak wajib kerja. Maka di sini diperbolehkan bagi istri tersebut untuk mengambil kebutuhan secukupnya karena dia tergolong fakir miskin. Harta riba ini harta haram. Orang fakir miskin diperbolehkan untuk mendapatkan hasil harta haram, tapi bukan tujuan sedekah. Jadi antum bukan nafkahi dia, bukan. Jadi gitu, paham gak maksudnya? Hah? Paham? Jadi anak istri antum ini sekarang fakir miskin. Dia berhak mendapatkan duit itu, tapi bukan dalam rangka nafkah, dalam rangka mendapatkan harta haram yang dia harus dibersihkan dari antum. Ngerti enggak di sini bedanya? Coba orang yang gajinya haram, boleh enggak dia makan? Antum boleh enggak makan gaji haram? Baik makan fisiknya atau makan makanan dengannya, ya. Enggak boleh kan? Enggak boleh. Terus yang boleh makan duit itu siapa? fakir miskin atau untuk pembangunan, ya enggak? Nah, sekarang istri dan anak dalam kondisi fakir miskin enggak? Iya. Keperluan per bulan buat makan istri dan anak berapa? 2,5 juta misalnya. Diambil 7,5 juta sama istri dan anak. Baik, istri anak berdosa enggak? Enggak. Dan antum berdosa enggak? Nih si Salman ini. Dosa enggak? Dosa. Kenapa? Karena belum dianggap menunaikan kewajiban menafkahi anak istri. Walaupun udah cukup itu 2,5, iya, tapi tetap dosa karena ini bukan dalam rangka nafkah, melainkan dalam rangka membersihkan harta menuju fakir miskin. Paham di sini? Begitu. Jadi antum belum nafkahi. Belum. Kalau dan perempuan itu istri antum enggak bisa bilang enggak mau, Pi, enggak mau. Ya, Papi Salman. Dan enggak mau, Pi. Enggak mau, pokoknya enggak mau pakai harta haram. Ini saya nafkahi kamu, Dok. Saya nafkahi kamu ini. Masa kamu enggak mau? Enggak, itu bukan nafkah, itu harta haram. Ya udah kalau gitu saya enggak nafkahi kamu. Tapi kamu boleh ambil duit ini. Kamu kan fakir miskin. Ya udah ambil 1,5 juta. Ya. Boleh, boleh. Tapi bukan atas nama menafkahi. Atas nama apa? Memberi santunan ke fakir miskin, dan itu tidak ada pahalanya dia. Gak ada pahalanya, karena membersihkan harta itu asalnya gak ada pahalanya. Dan dia gak bermaksud membersihkan harta ini Salman, karena tetap bersikuku kan. Nah begitu, sekarang dia masih kerja di bank konvensional, belum bisa resign karena harus proses. Apakah tetap halal? Apakah jadi halal? Gak jadi halal. Apakah dia tetap menafkahi? Maksudnya apakah dia dinamakan menafkahi? Gak, belum. Sampai dia menafkahi dan halal. Orang kalau maling, kemudian dari malingnya itu ngasih duit ke istrinya, itu belum nafkah yang sah. Tetap dia dosa. Sampai dia halal itu hartanya. Nah, jadi kalau atas nama nafkah, enggak sah nafkahnya. Dan enggak sah juga istri makan dari situ. Kecuali kalau dalam rangka apa? Dalam rangka santunan fakir miskin. Karena di sini kondisi anak istri, kondisi fakir miskin. Begitu juga dengan orang tua yang berkebutuhan, fakir miskin sekali, maka boleh untuk mengambil harta tersebut. Tapi dia enggak dapat pahala. Begitu ya. Paham insyaallah sini? Bolehkah kita menghitung pengeluaran bulanan atau harian untuk mengatur keuangan, karena kadang khawatir pengeluaran lebih besar dari pemasukan. Apakah ini takut miskin? Enggak, ini bagus malah. Pengaturan seperti ini, menghitung pengeluaran, ya ini justru harus. Kalau enggak kayak gitu zaman sekarang gimana caranya? Ya ntar jangan-jangan semua pedagang dikira takut miskin lagi karena ngitung duit buat investor buat apa. Enggak, semuanya harus ada perhitungan sekarang. Ya, kekhawatiran yang terlarang dimaksud adalah kekurang berimannya dia kepada Allah Azza wa Jalla, kurang tawakalnya dia kepada Allah. Orang kalau misalnya kaya, kaya banget, tapi dia kurang tawakal, kurang beriman pada Allah, masalah rezeki di masa depan, ini namanya takut miskin juga. Kaya tapi kurang beriman, ini buruk. Ya. Miskin, imet-imet, pengeluaran diirit-irit, itu bukan takut miskin namanya. Ya. Takut miskin yang dimaksud di sini adalah ketika dia kurang percayaan dia kepada Allah Azza wa Jalla sehingga khawatir akan hartanya. Kalau yang imet-imet, ini bukan, ini logika. Dan tradisi psikologis dan sosial manusia mengharuskan dia untuk menakar seberapa uang yang akan dikeluarkan. Sekarang jangan-jangan antum mau beli bubur, ya, atau tadi anda beli lontong sayur. Wah, berapa harganya ya? Biasanya lontong sayur 15.000. Ah, cukup bawa 15.000 ah. Terus antum nuduh anak, wah antum takut miskin antum ya? Enggak takut miskin. Karena emang harus ada kadarnya supaya nanti anak kesana enggak jajan lain-lain gitu. Begitu kan? Yang seperti ini, perhitungan seperti ini tidak takut miskin. Enggak menafikan tawakal kepada Allah, tetap percaya kepada Allah sebagai Ar-Razik, Ar-Razzaq. Wallahu a'lam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, ibu saya janda. Kalau saya memberi sedekah, kirim duit habis gajian, apakah pahalanya sama jika ibu saya bukan janda? Emang kenapa ya? Sama, iya. Yang penting kan ibu. Oh, maksudnya ini yang nanya laki atau perempuan? Ibu saya janda, berarti enggak punya suami. belum punya suami atau pernah punya suami tapi sedang tidak punya suami. Kalau saya memberi sedekah, kirim duit habis gajian, berarti awal bulan, apakah pahalanya sama jika ibu saya bukan janda? Pahalanya berbeda. Ketika ibu sedang menjanda ini berarti betul-betul sangat butuh. Maka yang seperti ini lebih berpahala lagi insya Allah. Lebih kuat doanya ibu insya Allah. Ya, ya udah kalau gitu ibu gak usah nikah aja, biar saya terus bisa menafkahi supaya pahalanya banyak. Gak juga gitu ya. Ibu walaupun sudah nikah tetap kalau kita nafkahi karena berkebutuhan, maka itu juga besar pahalanya. Cuma ketika sedang butuh sekali, semisal ibu yang sudah menjanda ini, maka tentu lebih besar pahalanya ya, karena lebih besar masyakoh ibu tersebut kesulitannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seperti misalnya seseorang menolong anjing yang kehausan, terus antum kasih air. Tapi ada anjing lain biasa aja gak haus, antum kasih air. Sama gak kira-kira pahalanya? Insya Allah beda. Iya. Seperti misalnya antum memberi, menghibahkan orang duit. Nih buat antum mas, 1 juta. Dia biasa aja gak berkebutuhan, ambil. Alhamdulillah, jazakallah khair ya, 1 juta ya, lain kali ya terus-terus aja gitu kan. Nah kemudian Mas Ari lagi kebutuhan, mepet, bayar SPP buat anaknya. Nih Mas Ari, saya kasih 1 juta. Kira-kira sama gak pahalanya? Beda. Beda. Ya, al-ajru ala qadril masyakoh. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa hukumnya mengambil barang teman? Mengambil barang temuan seperti uang 50 ribu seperti tadi. Apakah kita tidak harus mengumumkannya terlebih dahulu? Kita lihat di sini banyak konteksnya kan berbeda-beda. Kalau antum nemu uang 50 ribuan di tempat kajian, kira-kira gimana? Antum umumkan atau antum jangan umumkan di masjid tapinya. Antum umumkan atau antum alhamdulillah. Ya umumkanlah. Kenapa 50 ribu ini masih ada harganya nih? Untuk kalau misalnya di tengah-tengah masyarakat yang berkebutuhan. Tapi kalau antum nemuin di serokan sampah, di daun-daun, di bawah pohon angsana atau di bawah pohon beringin, ya. Kalau antum umumkan, itu orang yang baru lewat motor itu juga bilang itu uang saya. Ya enggak? Enggak ada yang berkebutuhan di situ dan enggak bakal ketahuan punya siapa karena uangnya sama semua. Ya kan? Begitu. Jadi yang seperti ini dicerita teman kita yang tadi itu kan di pinggir jalan yang enggak ada siapa-siapa, cuma ada pohon sama sampah-sampah. Antum ke Bantar Gebang sana coba. Nemu duit 100 ribu. Antum umumkan, tukang sampah ngaku semua. Punya saya itu, wallahi punya saya ya akhi, gitu enggak? Ya kan? Ngakuin semua, ya. Jadi kalau konteks seperti tadi maka enggak usah. Ada orang di desa bawa motor, ya kan? Kemudian bawa motor ada tomat atau apa gitu. Jatuh 1-2 biji. Ini remeh enggak? Remeh. Apakah orang berebutan? Enggak. 1-2 biji jatuh dia pergi. Boleh enggak kita ambil terus makan? Boleh, kenapa? Karena ini barang gak begitu bernilai. Dan kalaupun ditaruh di situ orang gak begitu memperebutkannya, maka ini menjadi lukota yang boleh diambil dan tidak perlu diumumkan ya. Kalau yang jatuh anak itu baru diumumkan. Kalau yang jatuh itu adalah benda berharga, tas isi skripsi misalnya. Anak dulu tas isi skripsi hilang tuh ya. Tas isi skripsi ini wajib untuk diumumkan. Jangan dicolong. Buh, skripsi nih, alhamdulillah. Skripsi orang dicolong. Apa kebutuhan antum? Seperti ini karena orang pasti butuh. Pasti orang akan mengakui itu, pasti ada yang mengakui dan berkebutuhan. Begitu. Kalau ada uang cepek ya. Cepek, uang cepek. Cepek berapa? Koin cepek itu yang apa sih gambarnya? Apa lupa. Burung apa gitu kan. Ada Garuda ya pastinya. Itu ya taruh di situ uang cepek set gitu kan. Di daerah situlah. Selesai kajian, antum nyapu-nyapu, wah, duit cepet nih. Wah, kira-kira ada gak yang rebutan? Boro-boro, fadul buat antum aja lah. Syukur-syukur gak beratin kantong. Itu kan, dikasih gak orang? Dikasih, yang kayak gini remeh. Ambil. Gak perlu di, kan, di depan rumah apa pengumuman RT. Ditemukan uang cepet. ini orang amanah banget ya gitu. Gitu ya. Ya, jadi kalau memang di tempat umum yang enggak mungkin ketahuan punya siapa, khalas. Khalas. Kecuali memang hal itu berharga ya. Sasetan sansilk misalnya. Di WC umum. Ya, Pak, saya nemu sasetan sansilk. Ui siapa? Umumin, Pak. Tunggu setahun. Setahun batokmu setahun itu ngapain setahun? Udah ini ambil reme 1000 perak doang, enggak ada harganya gitu. Ya, begitu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya punya warung makan. Masya Allah. Boleh nih mampir kapan-kapan? Iya. Dan di situ banyak ikhwan yang suka ngobrol-ngobrol setelah makan. Apa yang harus saya lakukan ya Ustaz? Kenapa emangnya? Kan dia mau ngobrol. Biarkan dia makan, ngobrol. Masa disuruh uskutu ya akhi, man kathuru kalamuhu kathuru khotouhu, misalnya gitu. Siapa yang banyak omongnya banyak salahnya? Gak mungkin kita bilang gitu kan. Sedangkan karyawan saya seorang akhwat. Nah ini suami saya kerja. Itulah makanya pada betah di situ karyawannya akhwat. Coba karyawannya LGBT kabur semua itu orang. Di sini karyawannya akhwat, ini dia. Jangan kira, tapi kan ini akhwat di sini maksudnya akhwat umum atau maksudnya akhwat apa nih? Jilbab lebar maksudnya. Walaupun jilbab lebar, itu malah jadi sarang ikhwan jadi pada suka ke situ. Iya, suami saya kerja. Bentar, sedangkan karyawan saya seorang akhwat, suami saya kerja. Kok agak gharib gitu. Mungkin dia pengen nikahkan suaminya dengan akhwat itu atau gimana? Suami saya ini bukan nasnya sharih, dalil sahih ini. Suami saya katanya, suami saya kerja. Karyawan saya seorang akhwat. Ini yang nanya perempuan berarti kan suami saya katanya. Oke, berarti solusinya gimana? Anak enggak tahu warung makannya seperti apa, coba fotoin warung makannya, siapa tahu bisa mampir anak kapan-kapan. Ya, di situ apa warungnya kayak gimana? Warung makan kan? Warung makan itu berarti kan ini suka ngobrol setelah makan berarti masuk ya? Ruko gitu ya? Ya, warteg gitu kali ya? Tolong tulis dong, ini warteg atau masakan Padang atau apa? Biar saya pilih-pilih kalau lagi lapar gitu kan? Nah, itu misal masuk itu ikhwan ngobrol di sana ada perempuan akhwat ini. Muskilah di sini, muskilah. Apakah ini ikhtilat? Enggak bisa dibilang ikhtilat. Kenapa? Karena ini tempat umum, public place. Public place enggak disebut ikhtilat, kecuali kalau sambil senggol-senggolan baru iya. Public place seperti misalnya busway, halte, warteg, warnet, itu enggak masuk ke dalam ikhtilat yang berbahaya, kecuali kalau memang betul sampai senggol-senggolan seperti sebagian di komuter lain, kalau misalnya penuh-penuhan, senggol-senggolan sengaja, nah itu bisa ikhtilat. Tapi kalau darurat ya udah, mau gimana lagi? Yang seperti ini enggak ikhtilat insyaallah. Kalau bisa akhwat ini, kalau ikhwan kalau disebut di sini ikhwan bukan laki-laki, berarti ini ikhwan ngaji jangan-jangan. Suka rajin mampir ke situ, lama ngobrolnya, coba akhwat tersebut keluar. Keluar. Atau pasang setel radio Roja. Ya, siapa tahu masih berkisar tentang tahzir tentang ikhtilat misalnya. Atau Quran, setel Quran. Nah, itu setannya kabur semua itu. Ikhwannya juga wah enggak enak juga nih, aduh. Ya kan? Ini bisa kayak gitu, bisa. Di antara caranya ya, cara aja, trik aja. Kan enggak mungkin kan gara-gara ikhwan sering ngobrol di situ kemudian udahlah bubar aja enggak usah bikin warung makan, kan mungkin kayak gitu kan. Tapi tetap warung makan ada. Akhwatnya nih kalau enggak misalnya keluar ya, tunggu di luar. Biar kok di luar tuh ngerasa, ikhwannya ngerasa. Wah, tuh akhwat di luar kita enggak enak nih. Mungkin dia takut kalau misalnya di dalam enggak enak terfitnah gitu kan? Mikir gitu kan kalau ikhwan ngaji mikir gitu. Iya, ya udah kalau gitu nikahin aja dia. Nah, gitu kan. Jadi enggak mau ngalah. Tetap aja ke sana mikir ya, gitu kan. Iya, nanti bakal ngerasa enggak enak ternyata dia, masyaallah salehah dia. Jaga amanah udahlah. Ya, cabut. Enggak enak, malu. Gitu, bisa kayak gitu kan? Bisa, coba kayak gitu. Siapa tahu ngerasa dia. Atau setel radio, atau Al-Quran. Mulai sekarang kemudian ingat, ya. Ingat kemudian, ingat tentang takwa kepada Allah. Malu dia lama-lama. Atau boleh pasang satu laki-laki. gawaikan satu karyawan dan satu karyawati. Ya, supaya takutnya ada apa-apa nanti kan? Ikhlas. Begitu ikhlas sekalian. Jadi tidak apa-apa dia karyawati ini. Kalau ini alasan suami saya kerja, lah terus kenapa suami kerja mau nemenin dia emangnya? Ya udah mau gimana lagi? Ya, taruh satu karyawan, satu karyawati. Muskilahnya kalau karyawan dan karyawati ini lagi enggak ada customer ngapain? Nah, itu repot lagi. Maka udah solusi yang tadi, kembali yang tadi, ya. Kalau bisa ya keluar akhwatnya, atau isyaratkan dengan setel radio atau setel Al-Quran, maka semoga itu bisa membuat dia atau mereka sadar. Dan pun kadang-kadang kayak gitu, warungnya ini ada warung sepi dari perempuan, nggak, yang ngejaga warung laki-laki tua, kakek-kakek dan kayak gitu pula. Nah, yang sini ada warung yang ngejaga perempuan cantik, itu beda orientasinya. Pasti yang lebih laris yang mana? Nah, antum tahu jawabannya. Walaupun itu santri pesantren, tiap hari digejolokin akidah, akhlak yang benar, tetap aja ketertarikannya ke perempuan. Lah ini apalagi ikhwan yang umum yang enggak jelas, enggak tahu benar ikhwan atau ikhwan-ikhwanan enggak tahu, tapi ya, ketertarikannya ke akhwat sangat ini, apalagi akhwat jilbab lebar. Buh, dia bagus dia tuh. Di warteg itu aja, itu saling merekomendasikan satu sama lain ter ikhwan itu. Itu warteg itu bagus itu. Itu akhwat itu. Cakep dia. Masih belum nikah dia. Nah, ntar pas itu digoda-goda, pura-pura senyum, pura-pura apa gitu. Apalagi kok akhwatnya kemudian membuka diri. Ya. Sama-sama senyum, lah udahlah. Tambah parah itu jadinya. Ya kalau bisa pegawainya kalau memang udah fitnah jadinya, pegawainya laki-laki, lihat bedanya. Ntar kok pegawai laki-laki jarang ngobrol itu, ikhwan itu. Cepat makannya. Cepat perginya. Iya. Iya. Apalagi pegawainya laki-laki, ikhwan, jenggotan, tegap, jamaah tahzir. Repot itu. Iya, enggak bakal berani mereka. Iya. Gitu. Ya, terima kasih atas kehadiran antum sekalian, jemaah sekalian, ikhwan dan akhwat rahimakumullah. Semoga kita bisa bertemu pada pekan depan lagi insyaallah. Jazakumullah khairu jaza. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.